Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling pantas untuk dipuji, dihormati, ditunduki dan juga ditakuti. Zat yang maha mulia, tidak beranak dan tidak diperanakkan, maha kuat, maha perkasa. Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita sebagai manusia. Dia pula telah menggantungkan segala nikmat dari makanan, minuman, pakaian, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk roda kehidupan kita di muka bumi ini dengan memuji namanya, Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yuk kita panjatkan setelah itu salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling suci jalur nasabnya, paling sempurna akhlak dan juga fisiknya. Dengannya lah risalah kerasulan dan kenabian ditutup, dan satu-satunya nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta, jin dan manusia wajib tunduk padanya. Siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini pasti punya panduan hidup, tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Allah, dan tentu saja pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Manusia terbaik ini telah diberikan salam untuknya, salam hormat oleh sang pencipta Allah bersama malaikatnya. Maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikut setia selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk melanjutkan bahasan sirah kita, dan pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dalam surah An-Nur yang menjelaskan tentang fitnah ifq atau fitnah yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan bagaimana masalah tersebut telah terselesaikan dan menjadi hikmah yang sangat luar biasa, bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah tersebutkan sebagai kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam harum namanya sampai hari kiamat. Karena selama surah An-Nur ayat 4 sampai ayat 26 dibahas atau dibaca, maka kita akan tahu itu khusus untuk membahas tentang kejadian pada saat itu, dan khususnya kejadian Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah binti Abi Bakar. Dan kita akan masuk lanjutan sekarang tentang kesepakatan Hudaybiyah. Kesepakatan Hudaybiyah, saudaraku, adalah awal kemenangan besar kaum muslimin. Pada bulan Zulqa'dah, tepatnya tahun 6 Hijriah, karena semua kejadian yang sebelumnya termasuk fitnah ifk itu adalah tahun 5 Hijriah, Nabi SAW mengiklankan akan keluar mengerjakan umrah. Setelah selesai semua fitnah ifk di Madinah, orang-orang yang memfitnah dicambuk. Dan sudah kita sebutkan nama-nama tiga orang sahabat yang sempat tercambuk pada saat itu 80 dera, karena memang mereka menyebarkan fitnah itu. Maka kita masuk kepada, ya, Madinah sudah aman. Tentu tiga orang itu Muslih bin Abi Muslih, ya, Hassan ibn Thabit dan Hamna binti Jahsh. Tiga orang ini menyebarkan fitnah yang akhirnya dicambuk oleh Nabi SAW. Pada saat itu kondisi, waktu Nabi SAW iklankan umroh ini, kondisi antara Nabi SAW dengan seluruh suku Arab di Jazirah Arab lagi memanas. Kenapa? Karena memang, saya sudah panjang lebar jelaskan teman-teman sekalian pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, ada perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, menceritakan tentang bagaimana dua suku Yahudi, Kainuqa dan Nadhir, yang bertempat tinggal di Khaybar, mereka memanas-manasi suku-suku Arab yang membenci Islam di seluruh Jazirah Arab untuk memerangi Madinah, menghancurkan Islam, membunuh Nabi SAW dengan para sahabatnya. Dan orang-orang Yahudi ini berhasil. Dua suku Kainuqa dan Nadhir yang ada di Khaybar berhasil melakukan itu. Dan mereka sepakat menobatkan Quraisy, tepatnya dipimpin oleh Abu Sufyan, untuk menjadi pimpinan perang Ahzab itu. Terjadilah perang Ahzab sampai 43 hari sekian Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 45 hari. Mengepung Madinah, mereka tidak berhasil. Dan jumlah mereka sekitar 10 ribu orang. 10 ribu semuanya penunggang kuda. Dan penunggang kuda, teman-teman sekalian, pada zaman dulu itu sama dengan orang sekarang menggunakan tank. Luar biasa, karena dari kepalanya sampai kaki dia dan sampai kaki kudanya semuanya besi. Dan mereka sudah melatih kuda-kuda mereka untuk bisa menendang. Kudanya bisa, memang kuda perang. Kuda ini sekuat, bahkan lebih kuat daripada orang yang menungganginya. 10.000 orang ini terdiri dari banyak suku-suku Arab, termasuk Quraisy. Dan saya sudah jelaskan teman-teman sekalian, pada saat Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kaum muslimin dengan datangnya api, angin taufan yang akhirnya menghancurkan mereka, dan juga dengan hikmah ilahi setelah masuknya Na'im bin Mas'ud radhiyallahu anhu Islam, yang mengacaukan perang Ahzab atau pasukan Ahzab, akhirnya mereka bubar. Ringkas cerita, Nabi SAW banyak menghukum suku-suku Arab pada saat itu. Jadi semenjak pasukan Ahzab bubar, maka Nabi SAW mengirim pasukan-pasukan menyerang suku ini, menyerang suku itu, dan kita sudah sebutkan banyak sekali suku-suku ini. Dan umumnya dikalahkan oleh kaum muslimin. Nabi SAW dan para sahabat berhasil memenangkan peperangan-peperangan itu. Tinggal yang belum terhukum ini adalah Quraisy di Mekah dan suku Kainuka dan Nadir di Khaybar. Ini dua pusat inti daripada perang Ahzab belum memang diserang oleh Nabi SAW. Dengan hikmah ilahi, pada saat itu memang lagi memanas di Jazirah Arab ini. Sebagian besar suku Arab yang ikut Ahzab sudah dikalahkan oleh Nabi SAW. Dan memang mereka pun ada yang masih jengkel dengan Nabi SAW. Jadi masih memanas suasana. Dan juga Quraisy pada saat itu masih sangat kuat. Mereka memiliki pasukan yang besar di Mekah. Nabi SAW tiba-tiba mengajak umroh di situasi yang seperti itu, panas. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin umroh silahkan ikut dengan saya. Subhanallah, keluar bersama Nabi SAW 1.399 orang, dengan Nabi SAW 1.400 orang. Keluarlah mereka dengan membawa sampai ke Bir Ali, tempat mikotnya orang-orang Madinah. Lalu Nabi SAW menggunakan ihram bersama dengan para sahabat. Dan Nabi SAW pada saat itu memerintahkan untuk membawa pedang. Pedang saja, tidak bawa yang lainnya. Tidak ada perisai, tidak ada baju perang. Karena memang maksud saya di sini para sahabat tidak pakai baju perang. Ada di antara mereka yang sempat pakai baju perang. Ada yang bukan pakai, bawa. Tapi mereka simpan. Seperti kalau kita disimpan di bagasi mobil. Mereka letakkan di sebuah kantong yang ditaruh di unta mereka. Hanya untuk berjaga-jaga. Jangan sampai ada yang menyerang. 1.400 orang ini bergerak. 1.398 orang sahabat. Satu orang nabi. Dan ada satu orang munafik. Perlu digarisbawahi satu orang munafik ini ya. Karena nanti kita akan jelaskan dia satu-satunya yang tidak membaiat Nabi SAW di bawah pohon yang akhirnya mendapatkan jaminan surga. Nanti akan saya jelaskan. Jelas teman-teman sekalian, keluarlah bersama Nabi SAW semuanya total 1.400 orang ini keluar. Banyak yang tinggal di Madinah. Kaum munafikin semuanya tidak ada yang ikut. Mereka bilang, Muhammad gila nih, masa keluar ke Mekah tidak pakai baju perang, dengan ihram, dan lagi memanas suasana dengan Quraisy. Pasti akan habis nih, kalau Quraisy keluar dengan pasukan perangnya, maka pasti akan habis. Jadi sama saja, kita jemaah masjid misalnya keluar dengan baju koko kita, dengan ibu pakai jilbabnya, keluar di jalanan, kemudian di depan kita ini ada musuh orang kafir, pakai senjata semuanya. Seperti itu gambarannya. Gimana caranya? Pastilah kita dibantai, gitu loh bahasanya. Mereka lupa bahwasanya yang sedang memanggil ini siapa? Rasulullah SAW. Utusan Allah ini. Gak mungkin salah keputusannya gitu. Tapi di sini kita akan lihat, subhanallah, makin kita pelajari sirah nabawiyah, makin banyak pelajaran yang kita dapatkan, dan bagaimana kita sekarang ini umat Islam, yang Islam sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna, ya. Jelas gamblang di depan mata kita, masjid banyak, buku-buku Islam jelas, ulama-ulama dan dai banyak. Ini semestinya harus sudah sangat kokoh imannya. Karena di zaman itu saja masih dalam proses turunnya wahyu, bagaimana di kalangan sahabat ada yang luar biasa iman mereka, termasuk 1398 orang yang keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada saat keluar tadi saya bilang ada satu munafik ikut. Dan dia ikut bukan niatnya mau umrah, munafik. Dia ikut untuk memata-matai Nabi SAW ini ngapain di Mekah gitu. Benar gak ini mau umrah atau ini sebenarnya mau perang? Karena kalau perang dia ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan ghanimah. Kalau Nabi keluar pastinya menang. Ini utusan Allah, mereka tahu itu. Orang ini bernama Ja'ad bin Qais. Ja'ad ibn Qais. Ini nama mungkin tidak semua buku bisa ditemukan namanya. Tetapi ada buku-buku yang terpercaya insya Allah menyebutkan nama ini. Dia satu orang munafik yang tidak ikut atau ikut bersama Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW juga membawa hadyu, saudaraku. Hadyu ini adalah hewan-hewan yang dikhususkan, diniatkan untuk dikorbankan di jalan Allah. Maka Nabi SAW membawa hadyu dan memerintahkan para sahabat untuk membawa yang mau berkorban di Mekah, silahkan. Bawa hadyunya. Dan hadyu ini hewan yang tidak akan dengan niatnya untuk dikurbankan untuk Allah nanti di Mekah. Dan di bagian tubuhnya, di bagian leher, ya, diberikan tanda kain atau apa saja yang jelas ini hadyu. Ini hewan yang memang untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di punggungnya tunggangan apapun. Tidak ada orang, tidak ada barang. Pokoknya murni hewan ini. Dan orang-orang Arab pada saat itu sudah tahu. Kalau hadyu itu mereka sudah tahu pasti hewan unta ini ya, atau kambing ini tidak akan ditunggangi oleh orang dan kelihatan mereka berikan tanda-tanda di lehernya. Pada saat itu tersebar berita kalau Nabi SAW keluar dari Madinah ingin umroh dan jumlahnya banyak. Ini jumlah pasukan 1400 orang jumlahnya. Maka Quraisy pun keluar dari Mekah. Sampai berita ke mereka, mereka keluar dari Mekah dengan pasukan lengkapnya, ingin menghalangi Nabi SAW agar tidak masuk di wilayah haram. Wilayah haram, saudaraku, adalah wilayah yang memang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal turun-temurun dari Nabi Ibrahim AS sampai Nabi Muhammad AS. Wilayah haram ini yang biasa kita bilang masjid haram. Ya. Wilayah yang dimuliakan. Gak boleh dipotong pohonnya, gak boleh dibunuh hewannya, gak boleh ada pertumpahan darah di situ. Mulia. Dan orang yang buat pahala di situ, perbuatan amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Orang yang buat dosa dilipat gandakan hukumannya. Maka yang terjadi, saudaraku, Quraisy berusaha menghalang Nabi SAW jangan masuk wilayah haram. Karena kalau masuk wilayah haram mereka tidak boleh mengganggu. Kalau mereka mengganggu orang yang sudah masuk wilayah haram, berarti mereka mencoreng kehormatan wilayah haram dan mereka masih yakin dengan keyakinan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS di poin ini. Dan juga orang-orang Arab yang lain walaupun sekutu-sekutu mereka akan marah, pasti akan menyerang Quraisy. Bagaimana bisa orang pakai ihram? Bagaimana bisa orang masuk wilayah haram lalu diperangi? Jadi Quraisy intinya berusaha semaksimal mungkin, saudaraku seiman, untuk tidak membuat Nabi SAW dan pasukannya masuk ke wilayah haram. Tentu ulama menjelaskan tentang wilayah haram ini untuk lebih jelasnya adalah sebagian yang paling kuat pendapat mengatakan masuk di dalamnya Mina dan Muzdalifah. Dan mereka mengeluarkan wilayah Arafah dari wilayah haram. Gitu kan? Ada juga yang memasukkannya, tapi yang jelas ini khilaf diantara ahli ilm. Lalu Nabi SAW dengar, ternyata orang-orang Quraisy keluar dengan pasukan yang sangat besar, melebihi jumlah 3.000 orang. Dan pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang waktu itu belum masuk Islam tentunya. Ringkas cerita, pasukan ini menunggu jauh dari wilayah haram. Nabi SAW berkata kepada beberapa sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan buat saya jalan menuju ke Mekah, bukan jalan umum ini. Jalan yang lain, alternatif kalau kita sekarang, yang Quraisy tidak tahu. Quraisy pun mungkin tidak semua tahu. Ada satu sahabat dari Mekah dasarnya muhajir, dia mengatakan, ya Rasulullah saya tunjukkan anda. Pasti Quraisy tidak akan tahu jalan itu. Waktu itu Nabi SAW sempat berkata, sungguh keterlaluan Quraisy. Dua kali beliau mengatakan, sungguh keterlaluan Quraisy. Sudah nyerang Madinah, sudah berusaha memerangi, gitu kan? Apa yang mereka inginkan? Bila mereka membiarkanku, maka keberhasilan dan nama baikku adalah keberhasilan dan nama baik mereka. Kalau aku berhasil berdakwah ini, namaku harum, Quraisy juga jadi harum namanya karena satu suku gitu. Sama-sama nama Mekah juga jadi harum karena aku berhasil. Tapi kalau seandainya aku terbunuh, itu yang mereka inginkan. Untuk apa mereka repot-repot nyusahin sampai seperti ini? Aku hanya ingin umroh, mereka juga masih tidak mau izinkan. Lalu Nabi SAW mengatakan bergeraklah. Bergerak akhirnya. Sahabat ini membawa Nabi SAW dan para sahabat ini jumlahnya besar. 1400 orang, bukan main-main. Jumlah yang sangat besar. Mungkin kalau jalan raya kita ini penuh gitu kan. Jalan semuanya. Mungkin kalau masjid kita ini kapasitas 500 orang, misalnya masih 2 kali lipat. Atau mungkin kalaupun 1000, anggap semua satu masjid ini semuanya datang ke sana gitu kan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, lewat gunung, bukit, padang pasir, sampai betul-betul berhasil ternyata. Nabi SAW dan para sahabat berhasil pas di perbatasan wilayah haram. Wilayah haram, kalau sekarang tentu kalau bapak ibu lagi umroh atau haji, kerajaan Saudi sudah meletakkan seperti ada gapura tertulis, wilayah batas haram gitu kan. Itu kalau dari Mekah kita keluar ke Jeddah ada kayak gapura warna coklat muda biasanya. Itu diberikan gambaran. Kalau zaman dulu mereka menancapkan bendera-bendera yang setiap saat mereka perbaharui kalau bendera itu jatuh dan seterusnya. Nabi SAW berhasil dengan para sahabat tiba di bendera itu, di perbatasan wilayah haram. Tapi ada kejadian unik pada saat itu teman-teman sekalian. Ternyata unta Nabi SAW duduk. Unta Nabi SAW tiba-tiba duduk. Dan unta Nabi SAW ini pernah saya jelaskan, kalau unta ini dikhususkan oleh Allah Azza wa Jal untuk Nabi SAW. Waktu di Madinah pun, waktu beliau lagi jalan dengan unta ini untuk masuk ke, untuk menentukan dia akan berhenti di mana, memilih lokasi Masjid Nabawi, ternyata unta ini jalan. Dan setiap orang Madinah dulu, orang Ansar coba memegang tali kekangannya, mengatakan, ya Rasulullah kesinilah. Kata Nabi SAW, da'ha fa'innaha ma'murah, biarkan dia dapat perintah dari langit nih, unta ini. Maka sampai dia berhenti di lokasi Masjid Nabawi sekarang. Subhanallah, unta ini berhenti. Nabi SAW turun, coba berdirikan, tidak mau. Sahabat-sahabat dorong, enggak mau. Dan pada saat Nabi SAW berhenti, semua ini berhenti. 1.400 lebih orang berhenti semua. Semuanya pakai tunggangan. Nah, pakai unta dan kuda mereka gitu kan. Karena ini perjalanan jauh, enggak ada yang jalan kaki pada saat itu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, unta ini tidak ditimpa keburukan nih. Kok dia enggak mau jalan nih? Karena kalau sudah masuk di bendera, itu bendera sudah depan mata. Kalau lewat wilayah haram, Quraisy enggak bisa ganggu nih. Enggak mau. Kata Nabi SAW, tidak demi Allah. Dia telah tertahan, dia telah ditahan oleh yang telah menahan gajahnya, Abraha. Ingat kasus Abraha dulu? Gajahnya berhenti, enggak mau kan? Ingat dulu nama pimpinan gajahnya siapa, masih ingat? Hah? Mahmud. Maaf kalau ada yang sama namanya. Kan untanya Abraha dulu yang paling besar, yang paling depan itu namanya untanya Mahmud. Yang akhirnya ada satu orang Arab yang datang dan memegang si Mahmud, lalu mengatakan, wahai ubruk ya Mahmud, fa innau baitullahil azim. Duduk hai Mahmud, karena ini rumahnya Allah yang agung. Maka gajah itu jadi duduk, enggak mau bergerak gitu. Enggak mau nyerang, kalau diarahkan ke Yaman mau pulang, tapi kalau nyerang Ka'bah enggak mau. Gitu. Yang jelas kata Nabi SAW, tidak demi Allah, yang menahan dia adalah yang telah menahan gajah-gajahnya Abraha. Baik, ringkas cerita, kata Nabi SAW, berkemahlah di sini. Pas di perbatasan wilayah haram berkemah. Nanti kita akan jelaskan ada hikmah ilahi di sini. Quraisy pada saat itu mendengar kalau Nabi SAW telah melewati mereka, dan mereka tahu mereka ini jalan satu-satunya. Enggak ada jalan lain. Maka mereka bergegas sampai di sana. Begitu mereka tiba di wilayah haram, seperbatasan haram tadi, mereka kaget melihat muslimin tidak masuk ke wilayah haram, tidak juga ya mereka bingung apakah kaum muslim ini mau umroh. Kalau mau umroh kan mereka tinggal masuk saja wilayah haram, dan kalau sudah masuk wilayah haram tidak mungkin diganggu. Kalau mereka mau perang, pastilah mereka tidak mungkin pakai baju ihram. Enggak ada orang ihram itu kan, kita tahu kain yang tipis ya. Dan semua muslimin tahu hukumnya kalau pakai ihram tidak boleh ada kain apapun di badannya laki-laki. Semuanya cuman ya, kain 2 lembar itu. Enggak boleh ada celana dalam, enggak boleh ada pakaian dalam. Kalau laki-laki ya, enggak boleh 2 lembar saja. Berarti memang ihram ini mereka pun tahu hukumnya itu. Orang-orang Quraisy tahu dulu kalau ihram itu digunakan seperti itu. Mereka bilang kalau ini mau perang, pastilah mereka tidak pakai ihram. Ngapain perang pakai ihram? Kan gitu. Mestinya pakai baju besi, pakai tameng, tameng dan seterusnya. Akhirnya orang-orang Quraisy pun, teman-teman sekalian, ya, sempat berkemah di sisi lainnya wilayah haram itu. Jadi berhadapan nih. Berkemah juga di situ, menunggu berjaga-jaga nih. Para sahabat sempat berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada air di sini. Ini wilayah ini kosong, kering." Kata Nabi SAW, "Coba cek sumur-sumur ada enggak?" Mereka mengatakan, "Rata-rata sumur yang kami temukan kosong, apa kering." "Dan kami tidak mempunyai air kecuali air ini." Dibawalah seember air buat Nabi SAW. "Ini, cuman ini saja air. Setelah anda berwudu ini enggak ada lagi air." Maka ada dua buah riwayat. Dua riwayat, riwayat yang pertama menjelaskan Nabi SAW menyuruh membawa ember air itu ke sumur yang kering, yang terdekat. Lalu beliau wudu di atas sumur itu sehingga air wudu beliau masuk ke dalam sumur. Lalu beliau menyuruh salah seorang sahabat membawa anak panah. Lalu menyuruh turun ke bawah dan menancapkan anak panah di dasar sumur tersebut. Dan keluarlah air yang besar. Pada saat itu adalah disebutkan sebagai mukjizat Nabi SAW. Tentu ini terjadi untuk Nabi SAW ya. Kita bicara tentang mukjizat Nabi, jangan ada salah faham. Sumur dekat rumah enggak bisa keluar air, tancapin anak panah itu. Soalnya banyak orang gitu salah fahamin. Dia nganggap dirinya seperti Nabi SAW, ini enggak mungkin gitu loh. Mukjizat Nabi SAW ini. Pernah saya ceritakan, ingat dulu Nabi SAW meludah di sebuah sumur. Ini jadi berubah dari asin menjadi tawar, itu kan mukjizat ya. Harus difahami mana yang hak Nabi SAW, mana yang kita juga bisa. Yang kita ikuti syariat, tapi mukjizat ini enggak mungkin gitu. Tidak mungkin. Baik. Riwayat yang kedua teman-teman dan riwayat Bukhari menjelaskan kalau Nabi SAW pada saat itu mau berwudu untuk sholat. Karena sudah mau masuk waktu sholat, mau wudu Nabi SAW. Waktu mau wudu teman-teman sekalian, ternyata para sahabat ngumpul semua nih. 1300 lebih nih ngumpul. Rupanya bekal mereka dalam perjalanan habis. Air, gak ada lagi air. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kenapa kalian begini?" Kata mereka, "Ya Rasulullah, tidak ada lagi air. Air tinggal ini nih sekarang, di ember buat anda nih. Anda selesai wudhu, kami berebut nih." Maka kata Nabi, kata para sahabat, kebetulan ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, kalau saya tidak salah. Salah satunya, atau Anas bin Malik. Dua orang sahabat ini. Maka mereka mengatakan, "Kami pun menyaksikan Nabi SAW meletakkan telapak tangan beliau yang mulia di dalam ember air tersebut dan akhirnya dari jari-jari beliau SAW keluar air. Dan kami pun mengisi kendi-kendi kami, kami pun wudu semuanya dan kami masih menyaksikan air mengalir dari tangan Nabi SAW sampai Nabi mengangkat ember, tangannya dari ember itu." Ringkas cerita, terselesaikanlah permasalahan air tadi. Kemudian orang-orang Quraisy berpikir nih, apa jalan keluarnya nih? Diskusinya seperti apa dengan Nabi SAW ini? Maka mereka mengutus satu orang yang bernama Hudail bin Warqa. Hudail bin Warqa ini teman-teman sekalian pimpinan suku Huzail. Ada suku Huzail, ini suku pas di sebelah Mekah. Karena mereka termasuk sekutunya Quraisy, berdekatan tetangga antara suku dengan suku ya. Mungkin wilayah sama wilayah. Maka kebetulan dia kepala sukunya, Hudail bin Warqa ini. Quraisy minta, "Hai Hudail, pergilah ke sana, temuin Muhammad, tanya dia mau perang atau mau umroh, cari tahu informasi." Karena ini kalau dia sudah masuk ke Mekah dengan 1400 sekian orang, sekian banyak orang ini, 1000 sekian orang ini akan ngacoin Mekah nih kalau dia mau perang. Bisa merebut Mekah gitu kan. Pastikan dia mau umroh atau dia mau ya, perang. Maka Hudail pun datang lalu berkata, tentu dia belum masuk Islam ya, Hudail ini nanti masuk Islam radhiyallahu anhu. Waktu itu belum masuk Islam. Maka dia datang dan berkata, "Hai Muhammad, apa yang kau inginkan?" Kata Nabi SAW, "Umrah. Coba lihat hajiu." Jadi ada banyak nih. Ada ratusan ekor unta sama kambing yang akan disiapkan, dikurbankan untuk Allah gitu. Mereka niatkan begitu, bawa ke Mekah mau berkurban gitu kan. Dan para ulama juga mengatakan di sini sebuah hukum. Sebagian ulama mengatakan bolehnya seseorang yang sedang umrah ya, lalu menyumbang, berkurban, membeli seekor hewan lalu menyembelihnya di wilayah haram dengan niat pendekatan diri kepada Allah. Itu dikenal dengan haji, walaupun bukan haji ya, umrah. Karena Nabi SAW lagi umrah gitu kan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan rangkaian ibadah umrah ya. Beda dengan haji. Kalau haji memang rangkaiannya Kalau haji tamattu' berkurban. Kalau ini enggak, memang cuma lillahi ta'ala saja. Sembelih lalu dibagikan kepada orang-orang. Pada saat itu teman-teman sekalian, Hudail ini datang dan mengatakan, untuk apa hai Muhammad kau datang? Kata Nabi SAW, umrah. Lihatlah haji ini, jelas gitu. Maka Hudail pun berkata pada saat itu, lalu kenapa kau membawa senjata hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku khawatir kalau tiba-tiba kami diserang. Dan tidak masuk akal hai Hudail, kalau seandainya kami diserang lalu kami tidak melawan. Pasti kami punya persiapan, tapi kami tidak punya tameng. Kuda-kuda kami juga tidak ditameng kan. Kalau kuda zaman dulu baru perang itu bukan pelana biasa ya. Diletakkan memang besi di atas tubuhnya kuda itu supaya tidak luka gitu kan. Lihat semuanya nih. Jelas-jelas kami pakai ihram. Ini ada hadyu gitu kan. Mereka tahu benar hadyu itu hewan kurban. Tidak ada tunggangan di atasnya dan ratusan ekor jumlahnya. Dan juga kami tidak bawa tameng. Lalu untuk apa pedang-pedang itu? Ya kami berjaga-jaga. Kalau tiba-tiba ada yang menyerang bagaimana? Ada perampokan dan seterusnya. Maka Hudail pun kembali ke Quraisy dan berkata, ya, bahwasanya Muhammad hanya mau umroh. Biarkan dia masuk. Ya. Quraisy tidak percaya nih, masih belum yakin. Dia bilang, dari mana kita bisa memastikan kalau dia hanya mau umroh? Sementara hai Hudail, yang kami pegangi hanya perkataan mulutnya Muhammad. Dari mana kita tahu nih kalau emang betul-betul dia jujur gitu kan? Hudail ya, Hudail namanya, maaf. Dikatakan hai Hudail, dari mana kau tahu gitu kan? Tadi saya sempat sebutkan Hudail ya. Jadi Hudail pakai dal. Lalu dikatakan ya, dari mana kau tahu sementara yang kita pegangi hanya perkataannya Muhammad saja? Kami akan utus orang lain. Baiklah kata Hudail, silakan. Diutus lagi orang kedua namanya Makras bin Hafs. Makras bin Hafs ini teman-teman sekalian adalah terkenal pengkhianat. Waktu Nabi SAW melihat, Nabi mengatakan, pengkhianat telah datang kepada kalian. Makras ini tidak buat apa-apa. Dia enggak bicara sama Nabi, dia enggak bicara sama sahabat, coba keliling-kelilingin aja. Dia lihat, dia pantau, dia coba hitung jumlahnya, dia coba kasih gambar, ambil gambaran lengkap, kemudian dia balik ke Quraisy. Lalu Quraisy bertanya, apa yang kau bawa? Ada informasi? Dia bilang, tidak jelas. Muhammad bisa mau perang, bisa mau umroh. Karena dia masih bawa senjata. Walaupun ada hadiahnya. Walaupun dia pakai baju ihram. Tentu bahasa-bahasa seperti ini teman-teman sekalian betul seperti Nabi bilang ya. Dia tahu ini mau umroh sebenarnya, tapi dia bolak-balikan fakta. Ini yang Nabi SAW maksudnya pengkhianat. Quraisy lalu mengatakan, kau belum bawa informasi apa-apa yang kami butuhkan. Kami akan utus orang ketiga. Diutus orang ketiga. Datang lagi Hulais bin Alqamah. Hulais bin Alqamah ini kebetulan teman-teman sekalian kepala suku Ahabish. Ahabish ini kalau masih ingat dari Ethiopia ya. Suku Ahabish dari Ethiopia. Mereka juga tahu ya, mereka Ahabish. Waktu itu saya pernah jelaskan kisah tentang Abraha. Mereka ini kan beragama Nasrani ya. Beragama Nasrani. Dan mereka juga tahu pada saat itu Ka'bah ini adalah tempat yang dimuliakan. Mereka tahu Ahabish ini. Maka Hulais ini kebetulan bin Alqamah, dia sangat memuliakan hadyu. Kalau ada orang yang bawa hadyu itu dihormatin, sampai dia tahu ini pasti orang mau berkorban untuk Allah. Pergilah dia ke sana, kemudian dia bertanya, hai Muhammad, ada apa ini? Kamu datang untuk apa? Nabi SAW waktu melihat dari jauh, sebelum dia bicara sama Nabi, Nabi bilang, telah datang kepada kalian orang yang memuliakan hadyu. Gerakkanlah hewan-hewan hadyu mendekat di sini. Dibawalah semua ratusan ekor unta sama kambing itu mendekat jalan. Dan ada tanda, jelas orang-orang Arab tahu itu adalah hadyu. Waktu Hulais datang, lalu dia berkata, hai Muhammad, untuk apa kau datang? Kata Nabi SAW, umroh. Jelas, lihat ini hadyu. Lihat kami pakai ihram. Lihat semua kuda-kuda kami dan kami tidak ada tameng besinya. Jelas kami ikan umroh. Dan sudah ini kamu adalah orang ketiga yang diutus. Jawaban kami sama. Maka Hulais pun tidak banyak tanya, balik pada Quraisy lalu berkata, jelas Muhammad mau umroh, jangan kalian larang dia masuk Mekah. Quraisy sempat marah, ya, kemudian mengatakan, kau orang badui yang tidak mengerti apa-apa. Dikatakan kepada Hulais. Hulais ini marah, Hulais ini kepala suku ya. Lalu dia mengatakan, apakah kalian akan menyerang orang yang jelas datang untuk umroh, ya, menyembah Allah dan juga memberikan hadyu? Demi Allah, kalau seandainya kalian lakukan itu, saya akan gerakkan suku saya untuk memerangi kalian. saya akan gerak-gerakan habis perang Quraisy, gitu kan. Maka orang-orang Quraisy akhirnya sadar kalau ini bukan orang sembarangan nih. Makanya mereka mengatakan, sabarlah Ulais, izinkan kami mengambil keputusan buat kami. Kami bingung, ini kota kami mau diserang nih. Antara diserang atau enggak nih, kita bingung gitu kan. Maka janganlah, ya, kamu marah dulu. Sampai mereka berusaha agar Ulais ini ridho lah. Nah, waktu itu Ulais sudah sangat marah, dihina gitu kan. Mereka bingung, ini lalu apa keputusannya? Bagaimana caranya? Serang atau enggak? Mau diserang pakai ihram. Mau tidak diserang, juga takut nanti menyerang Mekah. Maka mereka mengutus orang yang keempat. Nah, orang yang keempat ini punya kedudukan lebih tinggi lagi. Namanya Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud, teman-teman, adalah kepala suku Thaqif di kota Taif. Ya. Urwah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Taif. Dari dulu kota Mekah dan kota Taif ini dua kota yang dimuliakan lah istilahnya. Gitu kan? Kota Taif ini sekitar 60-70 kilo dari kota Mekah. Tempatnya dingin, wilayahnya dingin. Orang-orang Mekah biasanya kalau, atau orang-orang Saudi secara umum, kalau musim panas, lagi puncak-puncaknya panas di Madinah 50 derajat atau di wilayah-wilayah lain, mereka datang ke Taif, mereka datang ke wilayah yang di belakangnya lagi ada Abha, ada Baha, ada beberapa wilayah memang gunung. Itu kalau siang hari tidur di musim panas di kota lain, kita pakai selimut di sana. Karena dingin memang, saya pernah ke sana. Yang jelas teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran melalui lisan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengetahui posisinya Urwah bin Mas'ud ini. Dengan ada ini di kota Taif, karena dia kepala suku. Dan di Mekah ada satu orang namanya Al-Walid bin Uqbah. Ini yang mati terbunuh pada saat Perang Badr. Dua ini orang yang diagungkanlah oleh orang-orang Quraisy. Allah menceritakan dalam surah Zukhruf tentang kedudukannya si mereka ini di mata orang-orang Quraisy, ya. Surah Zukhruf, surah nomor 43 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Dan itu teman-teman sekalian, kalau seandainya kita tidak tahu sebab turunnya ayat ini, kita tidak bisa faham nih. Artinya gini, dan mereka berkata, siapa mereka ini? Kalau kita enggak tahu kisahnya, kita enggak akan tahu nih. Makanya itu manfaatnya mempelajari sirah, kita jadi tahu semuanya. Mereka berkata, maksudnya orang-orang Quraisy berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar, yang punya kedudukan, kekayaan, kepala suku, dari salah satu dari dua negeri, Mekah dan Taif. Jadi ini maksudnya adalah Mekah ada Al-Walid bin Uqbah dan Taif adalah Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi ini. Jadi memang memiliki kedudukan, mereka menganggap memang paling pantas menerima risalah kalaupun jadi nabi orang ini nih, Urwah bin Mas'ud, karena orangnya terkenal gitu kan. Kalau di Taif, kalau di Mekah berarti Al-Walid bin Uqbah. Urwah bin Mas'ud ini pada saat itu teman-teman sekalian berkata kepada orang-orang Quraisy, karena dia dari Taif ya, beda, bukan dari kota Mekah, tapi dia lagi ada di Mekah, hadir bersama pasukan pada saat itu. Kata Urwah, wahai Quraisy, saya bukan orang sembarangan seperti kalian mau permainkan seperti tiga orang sebelum saya. Pergi ke sana, utus, bawa informasi kalian dustakan, kalian anggap tidak mau terima. Gak bisa kalau mau saya ke sana, terima informasi dari saya. Sepakat dulu. Saya ke sana, saya dapat informasi apapun, kalian harus setuju. Muhammad mau umrah atau mau perang, ambil keputusannya. Mereka bilang baiklah kalau begitu. Akhirnya Urwah mengatur sebuah strategi teman-teman sekalian. Dia ingin memancing emosi Nabi SAW dan kaum muslimin. Dia bilang, kalau seandainya mereka emosi, maka berarti ya, berarti mereka itu ingin perang. Tapi kalau mereka tidak emosi, walaupun saya caci maki dan seterusnya, berarti mereka mau umrah. Karena orang mau ibadah umrah pasti lebih tenang gitu kan. Kalau orang mau perang memang emosional sudah, pasti. Maka begitu mendekati Nabi SAW, kebetulan Urwah bin Mas'ud ini memang orang ahli perang. Dan dia kepala suku, dia pakai baju perang lengkap. Maka Nabi SAW waktu lihat dia, Nabi SAW menyuruh salah satu sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini perlu digarisbawahi dua nama ini. Urwah bin Mas'ud adalah pamannya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah ini punya kisah, nanti saya akan saya sebutkan. Ini seorang sahabat ini. Ayahnya bernama Syu'bah, kepala suku di Taif. Waktu ayahnya meninggal, pamannya Urwah gantikan. Nabi SAW menyuruh ya, Al-Mughirah ini pakai baju perang lengkap. Ada baju perang yang dibawa tadi, cuma cadangan. Pakai baju perang lengkap. Dari kepala, cuma matanya yang kelihatan pakai pedang. Nabi SAW suruh berdiri di belakang Nabi SAW. Karena kalau orang ini tiba-tiba mengayunkan pedang ke Nabi atau apa saja, Nabi SAW tidak punya persiapan. Orang ini ya berdiri di belakang. Si Urwah waktu itu dia mengatakan, "Hai Muhammad, apa kau mau datang ke sini? Ya? Apa kau mau datang ke sini, masuk ke Mekah dengan cara paksa?" Tiba-tiba ini lagi berdiri, Nabi SAW duduk, langsung dia teriak dari jauh, "Hai Muhammad, apa kau mau masuk ke Mekah dengan cara unwah, dengan cara paksa?" Kata Nabi SAW, "Saya mau umroh." Dia bilang, "Hai Muhammad, percayalah perkataan saya. Kau tahu kedudukan saya sebagai kepala suku maksudnya. Kalau kau berani melakukan itu, menyerang Mekah, maka semua yang di depan kamu ini pasukan Quraisy. Dan kami, kota Taif juga, akan memerangi kamu. Dan semua yang di sekitar kamu ini, semuanya sahabat ditunjukkan. Semua ini pengecut akan pergi tinggalin kamu." Tujuannya memancing emosi memang. Waktu itu sahabat yang paling terkenal lembut sekali namanya Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar lembut. Abu Bakar ini sampai kata Nabi SAW, "Orang yang paling kasih sayang terhadap umatku, Abu Bakar." Abu Bakar itu radhiyallahu anhu jadi khalifah, teman-teman, waktu masuk ke Madinah. Kalau masuk ke Madinah, semua anak kecil pegang tangannya, main-main gitu kan. Orang semua suka dengan dia, lembut. Dan orang yang kalau baca Quran suka nangis. Orangnya luar biasa, sabar gitu. Waktu itu mendengar perkataan Urwah, Abu Bakar sendiri sudah gak sabar. Berdiri. Lalu mengatakan, "Hai Urwah, berani benar kau katakan kalimat itu. Kami demi Allah tidak akan meninggalkan dia." Nabi SAW maksudnya gitu kan. "Tidak akan mungkin kami tinggalkan dia." Maka Urwah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kalau seandainya bukan karena kau yang aku kenal sebagai pimpinan dulu, kepala, ini juga orang yang punya kedudukan di Mekah gitu kan, maka aku akan membalas cacianmu." Nabi SAW berikan isyarat Abu Bakar, "Sudah biarin, apa yang orang ini mau ngomong biarin, udah dibiarin." Lalu Urwah coba memancing yang lain, teman-teman sekalian. Dia ingin pancing yang lebih besar daripada itu. Orang-orang Arab dulu, kalau dia mau memancing atau menantang rivalnya, kalau mau duel, kalau dia mau menganggap remeh, dia datang, dipegang jenggotnya, ditarik. Iya, itu begitu dalam buku sejarah disebutkan ya. Kita kan nukil sejarahnya. Jadi dia datang, dipegang jenggotnya musuhnya, baru ditarik sama dia. Urwah ini, dia datang mendekati Nabi SAW, dia mau buat itu. Dia ingin menarik jenggot Nabi gitu kan. Sahabat ini belum pernah ada yang berani nyentuh jenggotnya Nabi. Nyentuh aja gak pernah gitu. Ini orang tiba-tiba ulurin tangannya mau pegang jenggotnya Nabi, mau tarik lagi. Oleh Al-Mughirah, Al-Mughirah kan tadi ini ponakannya Urwah. Urwah gak tahu karena pakai besi semua kan. Langsung begitu dekat tangannya dipukul sama Urwah, sama Al-Mughirah. Tangannya Urwah dipukul, tapi tidak sampai melukai. Jadi pedangnya dibalik, tapi dipukul gitu kan. Kalau dilurusin kan bisa terputus tangannya gitu. Dipukul dengan keras sampai memar. Kata Urwah, "Siapa orang yang kasar ini?" gitu kan. Dia tidak tahu siapa ini. Kata Nabi SAW, "Kok tidak tahu dia siapa?" Dia bilang, "Tidak. Ini keponakanmu, Al-Mughirah bin Syu'bah." Lalu kata Urwah, "Kamu," gitu kan. Jadi pamannya lagi marah gitu. "Kamu," gitu kan. "Kamu kan baru saja saya selesaikan dari baru saya bersihin kau dari waktu kecil," gitu kan. Maksudnya kalau kita bahasa sekarang dicebok lah, dibersihin. "Kamu baru saya bersihin kemarin kotoran kamu, sekarang kau berani pukul tangan saya? Dan lebih lagi, kau kan baru saya selamatkan dari permasalahanmu." Ada permasalahan besar rupanya. Jadi ada kisah sedikit. Saya akan tambahkan kisahnya begini. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini orangnya memang kasar. Kalau ngomong kasar, orang Badui. Ngomong kasar, kalau jalan kasar, semua kasar. Apapun yang dipegang sama dia bisa dirusak. Ya memang terkenal begitu radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam nih. Dia pernah, teman-teman sekalian, dia pernah satu waktu jalan bersama dengan suku Malik. Ada suku Malik ini, kota Taif dikenal dengan suku Thaqif. Di sebelah Taif ada suku Malik, 13 orang suku Malik bersama dengan Al-Mughirah ini. Al-Mughirah kan anak kepala suku, ayahnya Syu'bah kepala suku Taif ya. Pergi sama-sama ke Mesir. Di Mesir ini ada raja namanya Al-Mukhaiskis. Al-Mukhaiskis ini raja yang terkenal suka tamu. Kalau ada tamu, selalu kalau pulang dikasih hadiah, gitu-gitulah. Pergilah Al-Mughirah bin Syu'bah ini bersama dengan 13 orang dari suku Malik ke sana. Waktu pergi ketemu Mukhaiskis, semuanya orang ngomong santun, ngomong baik. Al-Mughirah enggak. Ngomongnya sama Mukhaiskis pun kasar gitu kan. Tapi Mukhaiskis ini tidak mau mempermalukan namanya. Maka waktu pulang, 13 orang itu dikasih hadiah sama dia. Kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah gak dikasih hadiah sama Mukhaiskis ini. Kisahnya begitu, gitu kan. Kenapa dikasih hadiah? Dia marah nih. Dia sempat bilang sama teman-temannya, kenapa saya tidak dikasih? Kenapa kalian dikasih gitu? Mereka cuma bilang, mungkin kau kasar, gitu kan? Karena jengkel Mughirah ini, waktu lagi istirahat di satu tempat, 13 orang semua dibunuh sama dia. Diambil semua hadiahnya. Terus kemudian dia pergi ke Madinah, dia masuk Islam. Waktu sudah mencuri itu tadi, dia ke Madinah, dia ikrarin masuk, ya Rasulullah Muhammad, saya masuk Islam. Nabi SAW tahu informasi dari wahyu, kalau orang ini lari nih, habis mencuri gitu. Kata Nabi SAW, hai Mughirah, kalau ya, kalau Islammu kami terima, tapi mencurimu tidak. Kembalikan semua, punyanya suku Malik tuh. Rupanya berita tentang masalah dia membunuh ini, 13 orang dibunuh, didengar oleh suku Malik. Suku Malik siapin pasukan, gitu kan? Lalu minta kepada suku Thaqif di Taif, serahkan Al-Mughirah. Kalau enggak perang nih. Orang-orang Taif tahu Mughirah anak kepala suku. Ayahnya Mughirah bin Syu'bah ini kepala suku yang digantikan oleh saudaranya Urwah, gitu kan? Maka mereka bilang, tidak mungkin kami serahkan. Belum pasti beritanya siapa yang bunuh, mungkin bukan dia. Yang jelas ini hampir perang, dua pasukan ketemu. Datanglah satu orang mendekati Urwah, itu kepala suku, pasukan sama pasukan sudah ketemu nih. Kata mereka, hai Urwah, kau lebih berakal, pakai akal sehatmu. Kalau kau biarkan ini berperang hanya karena keponakanmu, gitu kan, lebih baik ya, ya kamu bayar saja diahnya, dendahnya, gitu kan. Satu orang zaman itu kalau dibunuh dibayar dengan 10 ekor unta, gitu kan. Bayar aja dendahnya. 10 kali 13, 130 ekor unta, bayar aja, gitu kan. Daripada ini suku perang habis-habisan nih, ngapain gitu. Kata Urwah, baiklah, dibayarlah sama Urwah. Jadi Urwah menebus apa? Utangnya si Al-Mughirah. Al-Mughirah lagi di sana nih. Lagi di Madinah, gitu kan. Maka Nabi SAW sempat mengatakan, hai Mughirah, Islammu kami terima, tapi curian tidak boleh, kembalikan. Akhirnya suku Malik menerima dari Urwah 130 ekor unta, plus lagi hadiah-hadiah itu dikembalikan oleh Al-Mughirah. Inilah sebab perkataan tadi Urwah, waktu dipukul tangannya oleh ponakannya dan dia tidak tahu siapa, dia bilang, kamu baru kemarin saya cebokin gitu. Baru saya bersihin badan kamu dan saya selesaikan permasalahan besar yang kau hadapin. Maksudnya dia bawa lari tadi hadiahnya suku Malik, gitu kan. Kata Mughirah, walaupun, dengan tegas dia, walaupun, tapi ini Rasulullah, gak boleh kau sakitin, gitu kan. Pada saat itu teman-teman sekalian, masuk waktu sholat duhur, gitu kan. Nabi SAW dalam beberapa riwayat, tadi riwayat yang sebelumnya saya sebutkan, beliau mau wudu ya, kemudian keluar air sebagai mujizat ya. Ada riwayat lain yang menjelaskan, beliau wudunya pada saat sedang mau menjelang azan. Bilal mulai azan, kemudian Nabi SAW minta air didatangkan, lalu terjadilah kejadian tadi. Tapi Urwah ini sempat menyaksikan satu kejadian yang unik bagi dia. Urwah melihat waktu itu, Nabi SAW waktu berwudu, setiap kali habis wudu, ingat ini hanya untuk Nabi SAW. Saya ulangi berapa kali ini, bahasa Indonesia sudah jelas. Nabi SAW begitu selesai wudu, air yang jatuh, para sahabat merebutkan air itu. Dan mereka mengambil air itu, digosok di badannya, digosok di wajahnya. Mereka memperebutkan air bekas wudunya Nabi SAW. Bahkan kalau Nabi SAW habis kubur-kumur mengeluarkan air, diambil sama mereka, gitu kan. Jadi mereka mencari berkah dari Nabi SAW. Nabi SAW masih hidup waktu itu, gitu kan. Maka mereka memperebutkan, 1300 orang ini berperebut air itu, gitu kan. Mereka berebut-rebutan, saling dorong, saling ngambil gitu. Maka Urwah menyaksikan itu. Lalu Urwah tidak bicara lagi, pulang ke kaumnya. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad mau umroh. Dan jangan kalian ganggu. Tapi perlu kalian tahu, wahai Quraisy, bahwasanya demi Allah, aku telah mendatangi Kisra di istananya. Kisra, ingat istilah untuk raja apa? Persia. Aku telah mendatangi Kaisar di istananya. Istilah bagi Romawi. Aku telah mendatangi Najasyi di istananya. Istilah Raja Afrika, gitu kan. Dan demi Allah, aku tidak pernah menemukan sahabat-sahabat mereka seperti sahabat Muhammad. Demi Allah, mereka tidak akan membiarkan kalian menyentuh Muhammad, apalagi sampai membunuhnya, sampai mereka semuanya mati. Gak masuk di akal nih. Air wudunya aja diperebutkan, gitu kan. apalagi yang lainnya, apalagi kalian mau sentuh, gak mungkin. Mereka pasti akan mati, baru kalian bisa menyentuhnya. Dan kalaupun kalian menang, membunuh semua 1400 orang itu, maka apalagi keenakannya tidur, istirahat, hidup setelah itu. Kalian bunuh 1400 orang itu luar biasa. Maka mereka bilang, baiklah, apa saranmu hai Urwah? Lalu Urwah sampaikan sarannya, nanti kita akan jelaskan sarannya. Saya jelaskan dulu, ada riwayat lain yang berbunyi, waktu Urwah masuk dalam riwayat Bukhari disebutkan, wahai, waktu dia kembali ke Quraisy dan dia mengatakan, wahai kaumku, demi Allah, sungguh aku telah mendatangi raja-raja dunia. Aku telah menemui Kaisar Romawi, Kisra Persia, Najasyi Ethiopia. Tidak seorang pun dari mereka diagungkan sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, bila Muhammad mengeluarkan riak, ya, maka para sahabatnya memperebutkannya serta menggosokkannya pada wajah juga baju mereka. Jika Muhammad memerintahkan sesuatu, maka segera mereka melaksanakan. Dan jika Muhammad berwudu, maka hampir para sahabatnya berkelahi dalam memperebutkan tetesan air wudunya. Jika salah seorang dari mereka berbicara di hadapan Muhammad, maka ia mengecilkan suaranya dan tidak berani menatap wajah Muhammad karena pengagungan dalam jiwanya. Jadi Urwah menceritakan tentang keagungan Nabi SAW di mata para sahabat. Ringkas cerita, mereka mengatakan, baik, kalau gitu apa saranmu hai Urwah? Kata Urwah, berdamailah, damai dengan dia. Dan minta dia agar jangan masuk Mekah sekarang, masuk Mekahnya tahun depan. Itu saja, supaya kalian aman, kalian bisa mengatur gitu kan, dia tidak umroh tiba-tiba. Umrohnya nanti tahun depan, kalian bisa mengatur segala macam urusan gitu kan. Maka Quraisy mengatakan, baiklah. Tapi Quraisy rupanya diam-diam Bapak Ibu sekalian, mengatakan sepakat lagi, kayaknya kita harus memastikan lebih kuat lagi. Caranya gimana? Jangan sampai Urwah tahu nih. Malam hari, utus 40 orang, orang terbaiknya, pasukan terbaiknya Quraisy, tangkap satu orang saja dari sahabatnya Muhammad tuh. Yang lagi keluar ke padang pasir, lagi mau nyelesain hajatnya, tangkapin, gebukin deh, gitu kan. Pukulin sampai dia ngaku, mau umroh atau mau perang, gitu kan. 40 orang ini, karena ini kan padang pasir ya, kelihatan 40 orang itu rupanya waktu keluar tuh, nyilip-nyilip kelihatan, kayak ngelilingin sahabat-sahabat Nabi ini. Lalu Nabi SAW menginstruksikan sahabat mengatakan, tangkap tuh 40 orang semuanya. Ternyata dengan hikmah Allah, dengan keterampilan tertentu, beberapa sahabat saja bergerak, 40 orang ditawan semua tuh. Jadi tawanan. Tidak bisa mereka ditekuk, dilawan, kalah, kemudian ditangkap gitu kan. Jadi tawanan. Ini malam hari nih. Besok pagi Nabi SAW susun semua 40 orang di depan. Diikat gitu kan. Jadi tawanan. Orang-orang Quraisy tuh lihat mereka kaget gitu kan. Lalu Nabi SAW mendengar orang-orang Quraisy mengatakan, kalau ini tawanan ditawan berarti kita harus melawan sudah. Ayo mulai teriakin yel-yel perang. Lalu Nabi SAW mengatakan para sahabat, lepaskan 40 orang itu. Tidak usah dibunuh. Kita lagi mau umroh. Biarin pulang. Waktu mereka dilepasin 40 orang ini, mereka bilang, kalau begitu Muhammad benar-benar mau umroh nih. Tidak mungkin ini. Kalau dia mau perang, pasti sudah dibunuh. 40 orang ini kesatria terbaiknya Quraisy. Tertawan. Dan pasti mereka sudah bunuh. Kalau mereka tidak mau umroh, tidak mau pasti bunuh. Kalau mereka mau umroh, seperti inilah terjadi. Mereka pasti tidak mau berperang, tidak mau numpahin darah. Karena orang yang lagi umroh tidak boleh berperang. Gitu kan? Maka Quraisy pun akhirnya waktu dilepasin masih berkemah di situ. Mereka masih kesannya menghadang lah, ya. Jadi kalau muslimin mau bergerak pasti mereka masih bisa menghadang. Maka Nabi SAW bilang kepada Umar bin Khattab, hai Umar, pergilah ke Mekah, temuin Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pimpinannya pada saat itu, temuin dia. Bahasakan baik-baik, kalau kita mau umroh jangan buat masalah nih, gitu kan. Umar bilang, ya Rasulullah, Anda tahu siapa yang paling keras dengan Quraisy? Itulah saya. Kalau saya masuk ke Mekah ini ngaco semua nih. Ini bakal kemana-mana ini. Saya sedikit dipancing emosi perang udah gitu kan. Maka jangan saya dan suku-suku saya juga di sana sudah tahu bagaimana kerasnya saya. Ingat waktu kasus perang Badr ya. Pernah kan ada 60 tawanan Badr. Saya reviewkan kembali. 60 tawanan Badr dulu. Kan Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat. Kita apakan di 60 orang nih. Kan ditanya Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah maafin aja lah. Nanti supaya mereka tahu kalau kita ini orang baik-baik gitu kan. Islam ini agama yang penyayang dan seterusnya. Tanya sahabat yang lain, ya Rasulullah, lepasin tapi mereka tebus gitu ya. Semua sahabat hampir sepakat begitu. Waktu ditanya Umar, hai Umar, bagaimana pendapatmu? Kata Umar apa? Ya Rasulullah, datangkan orang terdekat dari mereka yang 60 orang itu, keluarga saya tebas lehernya. Datangkan kepada Abu Bakar yang terdekat sama Abu Bakar tebas lehernya. Si Fulan tebas lehernya. Nabi SAW bilang, kenapa hai Umar? Ya Rasulullah, ini 60 orang keluar dari Mekah mau berperang. Kebetulan kita yang menang, gitu kan? Kita kalahin mereka, maka mereka jadi tawanan. Kalau kita yang kalah, kita sudah habis dibunuh sama mereka. Ini orang-orang keluar bukan main-main, ini bukan orang kafir biasa. Keluar memang mau berperang. Maka harus dibunuh, biar orang-orang kafir tahu bagaimana perilaku kita terhadap tegas terhadap orang-orang kafir. Nabi SAW waktu itu tentu tidak setuju dengan pendapat Umar ya. Besok subuhnya Umar bin Khattab datang ke masjid, lihat Abu Bakar sama Nabi SAW lagi nangis. Maka Umar bilang, ya Rasulullah, hai Abu Bakar, apa yang membuat kalian menangis? Sampaikan kepada saya supaya saya ikut menangis. Karena beliau tahu ini dua orang gak mungkin nangis kecuali penting gitu kan. Maka kata Nabi SAW, wahai Umar, kalau seandainya azabnya Allah turun, semua kami akan kena kecuali kamu. Umar nangis, kenapa ya Rasulullah? Telah turun firman Allah yang menyetujui pendapatmu. Musia 60 tahun pada itu dibunuh semuanya. Tapi sudah terlanjur, Nabi SAW ambil keputusan untuk ditebus gitu kan. Itu sudah saya jelaskan pada saat Perang Badar. Teman-teman bisa kembali ke kisah Perang Badar tentunya. Jadi Umar bin Khattab sempat bilang kepada Nabi SAW, bukan beliau takut nih, justru Umar sangat tegas. Gitu kan? Mengatakan, ya Rasulullah, Anda tahu tidak ada di antara sahabat Anda yang paling tegas dengan Quraisy kecuali saya. Kalau saya masuk nih, mereka buat emosi, habis nih ceritanya. Ini perang, saya mati atau mereka mati gitu. Dan semua suku saya pun tidak ada lagi yang sepihak dengan saya. Maka alangkah baiknya kalau Anda mengutus orang yang punya kedudukan di Quraisy. Kata Nabi SAW, siapa itu hai Umar? Kata Umar, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dari suku Umayyah. Yang itu. Abu Sufyan dari suku Umayyah. Satu suku nih. Dan Uthman belum punya masalah-masalah sama mereka. Uthman orangnya suka membantu, bukan orang yang tegas seperti Umar gitu kan. Masih bisa negosiasi lah, jangan saya. Kata Nabi SAW, baiklah, benar yang kau ucapkan. Maka Nabi SAW pun mengutus Uthman. Uthman bin Affan pun masuk ketemu dengan Abu Sufyan. Sampaikan, Abu Sufyan harus berhenti nih. Kita jauh-jauh dari Madinah mau umroh. Nih pakai ihram, saya pakai ihram. Semua pakai ihram, pasukanmu sudah lihat di sana ada hajju. Enggak ada persiapan perang. Ini kami cuma bawa pedang untuk bersiap-siap. Lepaskan kami masuk ke Mekah mau umroh. Abu Sufyan bilang, baiklah. Sabar hai Uthman, sampai kami melihat, sampai saya mengambil keputusan. Dan kau tidak boleh keluar dari Mekah nih. Nah, waktu Abu Sufyan tahan Uthman, Nabi SAW dengar informasi kalau Uthman telat. Dan sampai informasi isu sampai di pasukan di tengah-tengah muslim ini kalau Uthman bin Affan ditawan. Padahal Uthman ini bukan ditawan, gitu kan? Abu Sufyan cuma minta sebentar ya, saya berpikir dulu, gitu loh. Tapi kena telat kembali. Nabi kan cuma suruh sampaikan beritanya iya atau enggak, balik cepat. Kata Uthman tertahan sampai satu malam, gitu kan? Sampai besok paginya. Maka Nabi SAW pun waktu itu berdiri di atas sebuah di bawah sebuah pohon. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai muslimin, berbaiatlah. Berbaiat ini artinya memberikan tanda kesepakatan setia, gitu ya, akan setia dengan pemimpin negara, bukan pemimpin lembaga. Jangan salah faham ya. Dan ada sebagian kaum muslimin yang menisbatkan diri ya kepada Islam dan mengatakan baiat kepada kelompok. Ini salah ini. Istilah baiat untuk pemimpin negara. Jelas hadis Nabi SAW. Beliau pada saat itu nabi dan raja, dan beliau berkata berbaiatlah. Isi baiatnya adalah Nabi SAW meletakkan tangannya, lalu sahabat meletakkan tangan di bawah tangan Nabi SAW. Sahabat mengeluarkan tangannya, lalu Nabi SAW meletakkan tangan di atasnya. Lalu dia berkata, saya akan setia bersamamu wahai Rasulullah. Ya. Kalau ini pun berperang, karena Nabi SAW sudah tahu Uthman ditawan, ini gak bisa lagi. Berarti sekarang bukan umroh, tapi perang. Nabi SAW ingin mengambil baiat, kesepakatan dengan 1300 lebih sahabat ini untuk menyerang Mekah. Udah. Ini ikrar. Udah harus setia, tidak boleh ada yang pergi, tidak boleh ada yang berkhianat. Satu persatu diambil baiatnya. Maka pada saat itu yang paling pertama membaiat adalah Abu Sunan al-Uzdi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulai dari Madinah ini. Beliau yang paling pertama membaiat. Lalu sahabat satu persatu membaiat semuanya. Ada satu sahabat namanya Salama bin Aqwa. Kalau teman-teman masih ingat ini, saya pernah jelaskan ini sahabat yang tangguh sekali kalau berperang. Yang dia kalau lari mengalahkan kecepatan kuda, gitu kan. Dulu saya pernah ceritain kisahnya, gitu kan. Yang jelas Salamah ibn Aqwa ini rupanya dia waktu orang-orang pada membaiat, kan orang 1300 ini banyak sekali. Ya Rasulullah saya akan setia, ya Rasulullah saya akan. Rupanya Salamah ini sudah membaiat, tapi Nabi SAW tidak memperhatikan sudah dibaiat. Lalu dia pergi ke pohon yang lain di sebelah tempat isi yang lain, lalu dia baring di situ. Setelah selesai 1396 orang membaiat, maka Nabi SAW datangi Salamah. Lalu Salamah dikatakan, hai Salamah, Nabi SAW mengatakan, hai Salamah, baiatlah. Kata Salamah, ya Rasulullah sudah. Kata Nabi SAW, harus kau ulangi baiatmu, karena saya belum lihat, saya belum pastikan tadi. Maka Salamah pun berdiri. Jadi tepat jumlahnya 1396 orang yang membaiat dulu. Tambah Salamah 1397. Masih ada 3 orang yang belum. Siapa 3 orang ini? Nabi SAW sendiri, Utsman bin Affan yang lagi di Mekah, sama Ja'ad bin Qais si munafik ini. Maka Nabi SAW sempat meletakkan tangan kiri beliau di bawah tangan kanannya. Lalu beliau mengatakan, ini baiatnya Utsman bin Affan. Maka semua sahabat mengatakan, kami berharap ya bahwasanya kami menjadi Utsman. Karena tangan kiri Nabi SAW lebih mulia daripada tangan kita semua. Artinya dipastikan Nabi yang membaiatnya sendiri. Lalu Nabi SAW melihat pada saat semua sahabat sudah ya membaiat, semuanya sudah mengikrar, siap. Nabi suruh apa saja, oke. Suruh serang Mekah, iya. Suruh perang dengan pasukan di sebelah, iya. Suruh balik ke Madinah, iya. Itu baiatnya. Apa saja titah Nabi diikutin. Lalu kata Nabi SAW setelah itu dalam hadis sahih, ini sebuah hadis yang luar biasa. Kata Nabi SAW, demi Allah, bersumpah dengan suara tegas, gitu kan, tidak akan masuk neraka semua yang membaiat di bawah pohon ini. Dikenal dengan baiatur ridwan. Ridwan ini maksudnya kebaikan ya. Jadi baiat yang penuh dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidak akan masuk ke neraka siapapun yang membaiat di bawah pohon ini. Dan pasti kalian semua akan masuk dalam surga, kecuali yang sembunyi di belakang unta merah. Ternyata si Ja'ad ibn Qais, ya si munafik tadi ini, sembunyi-sembunyi di belakang unta. Dan ada unta dia berwarna merah, unta merah-merah, ini unta yang bagus ya, unta bagus itu unta betina yang berwarna merah. Dia sembunyi di belakang unta. Kata Nabi SAW, kalian demi Allah, tidak seorang pun di antara kalian yang sudah mampir di bawah pohon ini masuk neraka, dan pasti kalian semua masuk surga, kecuali ya orang yang sembunyi di belakang unta merah itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan masalah itu, surah Al-Fath, surah 48 ayat 18. Allah menceritakan tentang pembaiat ridwan itu, persetujuan baiat di bawah pohon. Dan ini kemuliaan untuk para sahabat itu ya, karena Nabi SAW menjamin bagi mereka surga. 1398 orang dijamin surga. Ini luar biasa ini. Turunlah firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtash syajarah, idz yubayyi'unaka tahtash syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Di sini teman-teman sekalian, kita akan jelaskan pada pertemuan kita sekarang ini, sebentar lagi, pada saat terjadi selesai nanti baiat ridwan, selesai kesepakatan Hudaybiyah, turun satu surah lengkap. Dan pernah saya ingatkan teman-teman sekalian, kita kalau belajar sirah kita akan tahu sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dan subhanallah, surah ini tidak bisa difahami kecuali memahami apa yang sedang kita bahas sekarang. Kata ulama, memahami tentang kesepakatan Hudaybiyah. Surah Al-Fath, surah 48 ayat 1 sampai ayat 29. Nanti kita ada di akhir pertemuan mentadaburi 29 ayat itu. Yang jelas salah satunya ayat 18 tadi ini, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sahabat-sahabat yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu orang-orang Quraisy yang 3000 orang pasukan di sisi sebelahnya Pak muslimin mendengar baiat itu dan melihat dengan mata kepala mereka, karena berdekatan padang pasir kan. Baiat ya Rasulullah, kami setia hidup dan mati. apapun yang Anda perintahkan, perang-perang, balik Madinah, balik ke Madinah. Gak ada ceritanya nih. 1300 semuanya begitu, maka Quraisy ketakutan nih. Ini berarti sudah berbahaya. Mereka kirim informasi ke Mekah. Waktu kirim informasi ke Mekah, maka Abu Sufyan pun segera membebaskan Utsman bin Affan, menyuruh Utsman balik dan mengirim satu orang, ini bagian delegasinya Quraisy ini khusus untuk kesepakatan, namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini selalu kalau datang memang khusus untuk perdamaian. Waktu Suhail bin Amr mendatangi Nabi SAW dan sahabat, maka kata Nabi SAW, Suhail bin Amr, Allah telah mudahkan urusan kalian. Lalu Suhail pun datang dan berbicara dengan Nabi SAW, mengatakan, hai Muhammad, kami datang untuk sepakat damai denganmu. Mari kita sepakat kepada poin-poin. Baiklah, kata Nabi SAW, baiklah. Di antara isi kesepakatan itu, teman-teman sekalian, yang pertama adalah, ada tiga poin pertama, ini khusus untuk masalah umroh. Khusus masalah umroh, yang ini sekarang kalian pakai baju ihram. Yang pertama, muslimin balik ke Madinah, gak boleh umroh tahun ini. Yang kedua, umroh muslimin boleh dilakukan tapi tahun depan. Bukan sekarang, bukan bulan depan, bukan minggu depan, bukan 3 bulan lagi, tahun depan. Poin kedua, umroh muslimin boleh tahun depan, tapi dengan syarat tidak boleh membawa senjata kecuali yang terbungkus dan diletakkan di atas tunggangan, dan Quraisy tidak boleh mengganggu muslimin. Yang ketiga, muslimin hanya boleh maksimal tinggal di Mekah waktu umroh 3 hari. Setelahnya harus keluar. Kalau tidak keluar berarti tidak ada keamanan. Bisa dibunuh oleh Quraisy, gitu kan. Ini yang berhubungan dengan masalah umroh. Lalu poin yang keempat, masuk ke masalah perdamaian antara muslimin dengan orang-orang Quraisy. Poin keempat, tidak ada peperangan antara muslimin dengan Quraisy selama 10 tahun. Gak boleh ada peperangan, 10 tahun. Poin kelima, siapapun yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau ada orang dari Mekah masuk Islam, hijrah ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Gak bisa tinggal di Madinah. Dia sudah syahadat, dia lari, harus kembalikan ke Mekah. Dan terserah orang Mekah mau diapain orang itu. Poin yang keenam, siapapun yang meninggalkan Madinah dari muslimin murtad ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ini tidak adil ya, gitu. Tapi seperti itu kesepakatannya. Dan ini berat bagi muslimin waktu itu. Tapi Nabi SAW suruh tulis. Dan waktu tulis itu Ali bin Abi Thalib yang tulis gitu. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian poin ketujuh, kita jelaskan poin-poinnya dulu ya. Poin ketujuh, suku manapun yang menjadi partner muslimin, maka dipersilahkan. Dan siapapun yang mau jadi partner Quraisy dipersilahkan. Yang mau dukung muslimin silakan, yang mau dukung Quraisy silakan, suku-suku Arab. Kebetulan waktu itu ada dua suku di situ yang hadir. Suku Huza'a dan suku Bakr. Suku Huza'a masuk kepada mendukung muslimin, dan suku Bakr mendukung Quraisy. Nanti kita akan lihat kesepakatan Hudaybiyah terbatalkan justru karena suku Bakar menyerang suku Huza'ah. Yang kedelapan, suku manapun yang telah mengikrarkan dukungannya, maka dia bagian dari pasukan yang didukung. Maka menyakitinya sama dengan menyakiti yang didukung. Ini poin-poin yang disepakati pada saat atau disepakati antara muslimin dengan orang-orang Quraisy. Ada beberapa kejadian pada saat penulisan kesepakatan. Ini kita lebih detail masuk ke dalam. Tadi poin-poin secara global. Waktu penulisan kesepakatan, teman-teman sekalian, ada beberapa kejadian di situ. Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menulis kesepakatan. Seraya berkata, tulislah wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba waktu Nabi bilang begitu, waktu mau tulis, ini kan Suhail bin Amr datang ke muslimin, gitu kan? Lalu kata Nabi kata Suhail, kami enggak mau, kami enggak setuju dengan kalimat itu. Kami mau tulis Bismikallahumma. Artinya, ya Allah dengan namamu. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena orang-orang Quraisy dulu tidak tahu Asmaul Husna. Termasuk Ar-Rahman, ini mereka tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Ini Allah ceritakan, saya tambahkan informasi dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 60. Allah menceritakan tentang orang-orang Quraisy tidak mengerti apa itu Ar-Rahman. Oleh itu nama, salah satu nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan pada saat engkau berkata kepada mereka, hai Muhammad, orang-orang Quraisy, sujudlah kepada Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Mereka berkata, siapa Ar-Rahman itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan, hai Muhammad, untuk sujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa bayangkan pada saat itu bagaimana memanasnya suasana. Quraisy ketakutan diserang, Nabi SAW sudah membaiat, gitu kan? Sahabat sudah mulai semangat untuk berperang, gitu kan? Dan tiba-tiba ada poin-poin kesepakatan yang menyakiti muslimin, gitu kan? Tambah lagi poin ini, baru pertama nulis baik kesepakatannya sudah masalah nih. Sementara sahabat tadi sudah semangat, sudah baiat nih, gitu kan? Ini tunggu Nabi suruh angkat senjata perang. Nabi SAW berkata kepada Ali, wahai Ali, hapuslah. Ganti itu bismillahirrahmanirrahim, ganti bismikallahumma. Karena sama saja, gitu kan? Tapi Ali bilang, ya Rasulullah, aku tidak mampu menghapusnya. Ini tingkat keimanan imanan Ali radhiyallahu anhu luar biasa. Saya tidak mampu, ya Rasulullah, saya menghapus. Kata Nabi SAW, mana tulisanmu? Diperlihatkan, lalu Nabi SAW menghapusnya sendiri. Lalu Nabi SAW melanjutkan, tulis lagi, hai Ali. Ini yang disepakati antara Muhammad utusan Allah, Rasulullah, dengan Suhail ibn Amr. Suhail protes lagi. Tidak, hai Muhammad. Kalau seandainya, demi Allah, kalau aku mengakui kau adalah utusan Allah, aku tidak akan memerangimu. Maka cukup tulis namamu dan nama ayahmu saja. Nabi SAW berkata pada Ali, hai Ali, hapuslah. Demi Allah, kata Ali, aku tidak akan menghapus status anda, ya Rasulullah. Ali tinggal tunggu, Nabi suruh angkat pedang, tebas lehernya Suhail nih. Gitu kan. Ini udah emosi sekali sahabat, gitu kan. Poin-poinnya gak masuk di akal, tapi nanti kita lihat hikmah-hikmahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, mana tulisanmu? Diperlihatkan. Lalu Nabi SAW menghapus, suruh tulis. Namaku dan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ini yang telah disepakati antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Ringkas cerita teman-teman sekalian, pada saat sementara ditulis tadi, baru mau tulis poin 1 sampai poin 8, ada orang di luar kemah teriak-teriak. Di luar kemah ini ternyata ada satu orang dari Mekah yang masuk Islam, namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr. Yang lagi tulis sepakat nih, itu masuk Islam rupanya. Ya waktu itu, masuk Islam dan ayahnya hukum dia rupanya waktu dia masuk Islam di Mekah. Ayahnya hukum, kayak dikurung lah kita, kayak di penjara ya. Lolos, dia dengar Nabi SAW dengan muslimin ada, dia lari sampai ke wilayah haram. Teriak-teriak, ya Rasulullah, saya datang untuk hijrah bersama anda. Apa kata Suhail? Hai Muhammad, kesepakatan antara kita. Padahal ini poinnya belum ditulis ya. Kata Umar, ya Rasulullah, belum ditulis. Ini sahabat sudah emosi nih kan. Ya Rasulullah belum ditulis nih. Kata Suhail, tidak cukup kah untuk kalian kata-kata? Gitu kan? Kata Nabi SAW, iya cukup buat kami. Gak masalah hai Umar. Lalu kata Nabi SAW, ambillah. Suhail ini pulang, ditangkap anaknya dia. Gitu kan? Dibawa, diseret ke pasukan Quraisy. Ini Abu Jandal gak ngerti nih gitu kan. Ya Rasulullah, hai muslimin, mereka kan rusak akidah saya, kenapa saya dibiarin ditangkap sama mereka? Kata Nabi SAW, sabarlah Abu Jandal, semoga Allah berikan jalan untuk kamu dan sahabat-sahabatmu di Mekah, gitu kan. Ini muslimin jengkel sekali nih, melihat keadaan ini kan, bagaimana bisa saudaranya sudah yang akan disepakati poin-poin tidak nyaman, ya. Kemudian juga jadi tadi sebelum ditulis poin 8 itu kan sudah diucapkan oleh Suhail, gitu kan. Poinnya begini ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang saya sudah bacakan tadi. Nabi SAW mengatakan, baiklah kita setuju. Jadi sahabat sudah tahu poin apa yang akan disepakati, termasuk yang jadi masalah berat bagi mereka adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah harus dipulangkan ke Mekah. Dan orang dari Madinah kalau murtad ke Mekah gak boleh dipulangkan. Ini sudah membuat mereka jengkel sekali. Akhirnya Nabi SAW, Umar bin Khattab pegang pedang, dekatin Abu Jandal. Gitu kan? Lalu Umar bilang, hai Abu Jandal, orang kafir seperti ini, maksudnya ayahmu ini, darahnya lebih halal daripada darah anjing. Udah jengkel dia. Aslinya Umar mengatakan, saya berharap Abu Jandal ambil pedang bunuh saja ayahnya. Karena Posisinya di sini ini orang kafir dan Abu Jandal masih mukmin dan dia mau dibunuh. Ini kalau dikembalikan ke pasukan Quraisy, ayahnya bisa bunuh, bisa disuruh disiksa dan dia sudah beriman, enggak mungkin dibiarin gitu kan. Tapi Umar tahu, kalau Umar yang bunuh, maka Umar masuk dalam kesepakatan. Abu Jandal enggak masuk, orang enggak ngerti ini orang luar gitu. Baru masuk kan gitu. Tapi akhirnya Abu Jandal tidak mau melakukannya. Yang jelas teman-teman sekalian, Suhail kembali lalu menulis poin dari 8 setelah selesai kesepakatan. Maka Quraisy menunggu kepulangan muslimin. Nabi SAW lalu bersabda kepada para sahabat, baliklah. Dan sekarang sudah sekali kesepakatan, balik. Rupanya sahabat ini 1300 ini semuanya marah. Enggak enak betul sama Quraisy nih. Harapan mereka turun wahyu perangi saja. Udah pokoknya perang ya Rasulullah gitu kan. Nabi SAW bilang, cukurlah rambut kalian. Umar bin Khattab datang Nabi SAW. Ya Rasulullah, bukankah Anda telah menjanjikan kepada kami kalau kami akan memasuki Masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah? Jadi rupanya sebelum Nabi SAW ajak mereka umroh nih, ada alasannya Nabi ajak umroh. Alasannya adalah Nabi SAW sempat lihat mimpi kalau beliau masuk ke Mekah, tawaf bersama sahabat-sahabatnya dalam kondisi aman, gak ada yang ganggu. Makanya Nabi SAW bilang, ayo kita umrah, kita akan umrah dan kita akan masuk ke Masjidil Haram. Umar ingatkan, ya Rasulullah, bukankah Anda menyampaikan pada kami bahwasanya kami akan masuk ke Masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah? Kata Nabi SAW, Nabi jawab, benar wahai Umar. Tapi apakah aku mengatakan padamu itu terjadi tahun ini? Tidak ada perkataan tahun ini. Kita akan umrah ya, kita akan tawaf ya, tapi bukan tahun ini, tidak ada perkataan tahun ini. Umar mengatakan, ya, pada saat itu, ya, tentu tidak ya Rasulullah. Anda tidak mengatakan itu. Tapi Umar masih penasaran. Dia datangi, dia bilang lagi pada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Sengaja Umar angkat suaranya supaya sahabat ini ada yang dukung dia. Maunya perang saja nih, gitu. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Orang-orang musyrik itu, ditunjuk orang-orang musyrik yang 3000 orang untuk pasukan itu semua adalah orang-orang yang salah. Kata Nabi SAW, benar. Umar berkata, lalu kenapa kita menghinakan diri dan agama kita ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, Tuhanku selalu bersamaku hai Umar. Ini enggak salah keputusannya. Umar penasaran. Dalam kondisi begitu kita bayangkan kota di posisi Umar ini masih butuh jawaban gitu kan. Ini kita 1400 orang disuruh balik oleh orang kafir. Sementara kita masih bisa lawan, kayaknya enggak masuk di akal gitu. Dia datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah kita benar dan orang-orang Quraisy itu salah? Kata Abu Bakar, benar wahai Umar. Lalu kenapa kita menghinakan diri dan agama kita? Ayo perang aja gitu. Lalu kata Abu Bakar mengucapkan kalimat teman-teman dan ini jadi pelajaran. Subhanallah, Abu Bakar ini orangnya lembut dan sangat tepat kalau mengucapkan kalimat. Dia mengatakan, wahai Umar, ini adalah utusan Allah. Ini yang sedang kita ajak ngomong nih sekarang, utusan Allah. Walaupun kaum mertuanya bahasa gitu ya. Ini adalah utusan Allah. Di mana dia melangkah, jangan kau langkah tempat lain. Kalau bahasa langsungnya ulama jelaskan, di mana dia letakkan pijakan kakinya, pijakan kakimu di situ. Jangan pernah kau melangkah. Maka Umar pun mengatakan, baiklah kalau gitu. Dia mulai sadar, dia diam gitu ya. Lalu kata Nabi SAW, bukalah baju ihram kalian dan cukurlah rambut kalian. Rupanya, waktu Nabi SAW bilang, bukalah baju ihram kalian, buka baju ihram ya. Jelas tidak, jadi umrah nih, batal umrah sudah. Dan cukurlah rambut kalian. Orang-orang teman-teman sekalian kalau lagi umrah atau lagi haji, di tengah jalan misal ini terjadi peperangan ya. Sehingga kita terhabes namanya, habes itu kayak tidak bisa masuk. Maka di tengah jalan kalau sudah lewatin mikot, kalau mau pulang harus cukur. Dianggap sudah selesai, sama tahallul, harus tahallul lah. Hukumnya begitu ya. Makanya Nabi SAW bilang, ini karena tidak jadi umrah, udah buka baju ihram kalian, cukur rambut kalian. Rupanya pertama kali dalam hidup Nabi SAW, sahabat-sahabat tidak bergerak. Duduk semua, 1300 orang ini. Gak ada yang bergerak. Karena mereka masih berharap apa? Perang. Ini sudah jengkel penuh sama Quraisy nih gitu kan. Subhanallah, Nabi SAW waktu itu heran. Lalu beliau masuk ke dalam kemah. Beliau takut kalau keluarkan dua kali instruksi, maka sahabat tidak lakukan, bisa azabnya Allah turun. Ini sudah perintah gitu kan. Beliau masuk ke dalam kemah. Di dalam kemah kebetulan ada istri Nabi SAW yang mulia, Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Ummu Salamah termasuk istri Nabi yang paling tua. Sudah tua dan bijaksana sekali. Melihat Nabi SAW sendiri ditanya, wahai Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, saya perintahkan mereka untuk cukur rambut dan buka ihram, tidak ada yang melakukannya. Aku khawatir azab Allah turun. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalimat bijak dan ini berarti pelajaran juga. Tidak ada salahnya seorang suami mengambil pendapat dari istrinya yang bijak, kalau benar, gitu kan? Tapi bukan juga istri mendominasi pendapat, karena waktu melihat kondisi Nabi SAW lagi sedih, maka Ummu Salamah bertanya. Ada bahasan saya masalah manajemen rumah tangga Islami. Kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube, itu ada saya titik beratkan. Untuk menjadikan rumah tangga itu stabil, tidak boleh terlalu banyak istri memberikan masukan kepada suami. Karena itu akan mengganggu kepribadian dia. Dia nanti merasa kayak tidak dihormatin gitu ya. Itu satu hal yang mengenali karakter pasangan. Tentu panjang bahasan, tapi saya jelaskan kecuali pada saat diminta saran atau melihat kesedihan. Karena itu poin yang sangat penting, bisa berpengaruh pada kejiwaan. Ummu Salamah melihat kesedihan daripada Nabi SAW, lalu dia tanya, ya Rasulullah ada apa? Lalu Nabi SAW mengungkapkan, mereka tidak mau gini-gini. Maka baru Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, nasihat yang bijak sekali. Ya Rasulullah, tidakkah Anda memulainya? Anda duluan yang cukur rambut, buka ihram biar mereka lihat. Kata Nabi SAW, ni'mar ra'i, pendapat yang sangat bagus. Lalu Nabi SAW keluar, buka baju ihram beliau, panggil tukang cukurnya. Gundul Nabi SAW. Waktu cukur, waktu sahabat lihat Nabi SAW cukur, mereka saling mencukur satu sama yang lain. Karena diikuti dengan rasa emosi sampai luka-luka kepalanya. Dalam riwayat dikatakan begitu, sampai mereka saling melukai sudah, gitu kan. Tapi Nabi sudah cukur, harus ikut, gitu kan. Tadi rupanya bukan mereka tidak mau melakukan langsung, karena Nabi tidak belum melakukan, gitu kan. Berarti masih ada spare waktu, gitu kan. Ya masih bisa kita masuk, siapa tahu wahyu masih turun, mengubah gitu. Nah, Nabi sudah cukur, sudah habis ceritanya. Mereka harinya gundul semuanya. Lalu Nabi SAW mengatakan untuk memotivasi mereka, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Maka para sahabat mengatakan yang tidak mau cukur, tidak mau gundul. Rupanya ada sahabat yang lihat, teman-teman yang ini kan zaman dulu cukurnya bukan kayak kita sekarang ya. Ini pakai pedang ini. Ini jangan dipikir kayak zaman sekarang ada cukur yang gampang pakai mesin. Ini luar biasa nih. Ini tersalah sedikit sobek semua nih. Ada sahabat rupanya yang takut gundul gitu kan. Karena dia pikir kalau gundul berdarah nih, sudah banyak yang berdarah gitu kan. Akhirnya mereka bilang, ya Rasulullah, orang yang cukur saja gitu kan. Kata Nabi SAW dua kali, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Ya Rasulullah, orang yang cukur, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Tiga kali Nabi SAW doakan. Lalu mereka bilang, ya Rasulullah, orang yang cukur, semoga Allah merahmati orang yang cukur, gitu kan. Lalu keluarlah hadis tentang masalah cukur itu pada saat orang umrah. Nah, kasusnya di sini. Historinya itu di sini, di perang Hudaybiyah, di sekitar Hudaybiyah ini. Jadi luar biasa belajar sirah itu. Terungkap semua apa yang kita tahu gitu. Apa yang kita selama ini jalankan, belum tahu asal muasal ceritanya gitu. Baik. Teman-teman sekalian, tentu tadi yang saya sebutkan, sahabat-sahabat ini ridwanullah alaihim, bukan mereka karena benci Nabi SAW ya. Mereka justru karena cinta sama Nabi SAW. Mereka cinta dengan agama, cinta dengan Allah, yakin Allah akan berikan kemenangan. Cuma keterbatasan pada saat itu mereka tidak tahu wahyu. Nabi SAW masih hidup. Beda dengan kita sekarang. Sekarang sudah lengkap Al-Quran, sunnah Nabi SAW sudah jelas, semuanya sudah lengkap. Kita sudah tinggal bisa mengambil. Zaman dulu memang tidak bisa gitu kan. Jadi mereka memang belum tahu, belum lengkap. Ayat Al-Quran akan turun menjelaskan masalah itu nanti. Kenapa mereka tidak dibiarkan menyerang? Ada alasannya. Allah akan sebutkan nanti. Kenapa mereka tidak menyerang? Padahal Allah SWT bisa berikan kemenangan kepada mereka. Nanti ada alasan-alasan yang sangat luar biasa. Yang memang Allah Azza wa Jalla menunjukkan kalau memang Allah yang tahu semua itu. Sementara secara sahabat dan Nabi pun sendiri SAW tidak tahu masalah itu. Pelajaran yang kita ambil teman-teman sekalian dari Hudaybiyah dulu. Yang pertama teman-teman sekalian, dengan kesepakatan Hudaybiyah, ya, pintu dakwah terbuka. Ini dulu. Jadi selama ini Madinah terancam sekali dengan Mekah nih. Karena orang-orang Mekah bisa nyerang. Dan orang-orang Mekah ini bisa menggerakkan suku-suku Arab seperti kasus perang Ahzab. Ya. Orang-orang Yahudi juga masih ada. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dengan adanya kesepakatan ini berarti tidak boleh perang 10 tahun. Tadi ingat poinnya. Salah satunya itu kan, tidak boleh perang 10 tahun. Pintu dakwah terbuka dan dakwah Islam ini saat disampaikan dengan tidak ada perang dan penghalang, pasti orang terima. Makanya orang-orang non-muslim sekarang yang tahu tentang masalah ini, mereka berusaha mengacaukan tengah-tengah umat Islam. Biarin selalu ribut. Karena keributan ini akan membuat orang tinggalin dakwah. Coba kalau dalam kondisi bapak ibu kayak sekarang, masya Allah lagi tenang, alhamdulillah sehat gitu kan, datang ke masjid, belajar, kan bertambah iman kita ya. Jadi makin tahu, makin dekat, makin faham, makin ingin kejar akhirat. Dunia ini makin sederhana di bawah mata kita. Jadi Islam itu bisa diterima. Maka dengan kesepakatan Hudaybiyah, itu ternyata pintu dakwah jadi terbuka. Jadi kemana-mana dakwah. Jadi selain Quraisy pun, itu didakwai semuanya. Suku-suku Arab yang lain bebas. Karena ini kesepakatan hanya dengan Quraisy. Dan Quraisy tidak bisa mengganggu. Yang kedua teman-teman sekalian, kemenangan bagi muslimin. Karena setelah Hudaybiyah, setelah sepakat dengan Quraisy, ada namanya Perang Khaybar. Nanti ini kita akan jelaskan di pertemuan kita yang akan datang masalah Perang Khaybar. Khaybar adalah wilayah yang sangat kaya, tempatnya orang-orang Yahudi. Dan ini biang keladinya Perang Ahzab nih, suku Kainuka dengan Nadir gitu kan. Itu nanti akan ada Perang Khaybar. Dari begitu Nabi SAW balik ke Madinah, langsung bentuk pasukan, langsung serang Khaybar. Dan menang. Jadi di sini kemenangan bagi muslimin. Karena setelah Hudaybiyah terjadi Perang Khaybar, markas kekuatan Yahudi yang merupakan penyebab banyak masalah besar bagi muslimin, yang salah satu masalah besar adalah pada saat terjadi koalisi Khandaq, Perang Ahzab. Yang ketiga, Allah menamakan Hudaybiyah dengan kemenangan karena selama 13 tahun awal di Mekah, teman-teman sekalian, 13 tahun dakwah Nabi di Mekah yang masuk Islam berapa orang? 70 orang saja. 13 tahun berdakwah di Mekah, hanya 70 orang yang masuk Islam. Setelah hijrah ke Madinah, 6 tahun pertama hijrah, karena kesepakatan sudah terjadi tadi di tahun 6 Hijriah ya. 6 tahun, jumlah muslimin yang pergi umroh Hudaybiyah ini berapa orang? 1400-an ya. 1398 lah tepatnya tadi, karena orang yang munafik kita keluarin, Nabi SAW juga kita. Oke, kita masukin Nabi SAW 1399 karena Nabi SAW yang masuk sebagai pemimpin di sini. Maka dalam 6 tahun saja setelah hijrah, jumlah muslimin itu 1400 orang yang hadir, 1399 yang hadir di Hudaybiyah, plus yang ada di Madinah dengan perempuannya dengan anaknya kurang lebih 3000 orang. Gitu kan? Berarti dengan hijrah 6 tahun saja tercapai yang tidak tercapai dalam 13 tahun di Mekah. Lihat setelah itu teman-teman sekalian, waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah, setelahnya 2 tahun setelah itu nanti akan kita bahas. Setelah kita bahas perang Khaybar, ada perang-perang, nanti ada perang pembebasan kota Mekah. 2 tahun saja setelah itu, pasukan muslimin yang menyerang Mekah jumlahnya 10.000 orang. Hanya 2 tahun setelah Hudaybiyah, 10.000 pasukan sahabat menyerang Mekah dan menang. Jadi kesepakatan Hudaybiyah ini memang luar biasa sebenarnya. Tadinya kan ya, kalau seandainya buru-buru ya ingin diserang pada saat itu, maka tidak akan terjadi seperti ini. Ini sekarang pengamanan lokasi Jazirah Arab, hikmah-hikmah ilahi yang sangat besar ya. Banyak orang masuk Islam dan target dakwah tercapai. Jadi dalam 2 tahun setelah Hudaybiyah 10.000 orang sahabat yang 13 tahun di Mekah tidak bisa dijangkau jumlah ini. Baik. Saya ingin menutup bahasan kita dengan 2 poin besar. Yang pertama teman-teman, kisah Abu Basir. Dan yang kedua nanti adalah tadabbur 29 ayat tentang surah Al-Fath yang turun lengkap di sepakatan Hudaybiyah. Abu Basir ini begini kisahnya, unik nih. Setelah Nabi SAW ke Madinah, tiba di Madinah udah, dari sepakatan Hudaybiyah sudah pulang, tiba-tiba dari Mekah Bapak Ibu sekalian ada satu orang namanya Abu Basir. Abu Basir ini baru masuk Islam, buru-buru ke Madinah, hijrah. Ingat tadi poin, orang yang dari Mekah, dari Madinah kalau murtad, enggak boleh kembali ya. Kalau orang dari Mekah masuk Islam ke Madinah wajib dikembalikan. Abu Basir dari Mekah ke Madinah nih, dikejar oleh 2 orang Quraisy. Lari 400 kilo. 3 hari mereka kejar-kejaran nih. Sampai tiba di Madinah masuk ke masjid. Waktu sampai di masjid, Nabi SAW lihat Abu Basir. Dia mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saya sudah masuk Islam nih, dan saya datang hijrah kepada anda. Baru dia ucapkan itu, dua orang Quraisy yang ngejar dia masuk ke masjid. Hai Muhammad, kesepakatan kita. Kata Nabi SAW, benar, kesepakatan kita, bawa dia. Kata Abu Basir, ya Rasulullah, saya sudah jauh-jauh kesini. Gak bisa Abu Basir, kesepakatan, gitu kan? Ini sudah kesepakatan. Semoga Allah memberikan jalan keluar untuk kamu. Begitu bahasanya. Terpaksa Abu Basir dibawa, ditawan. Pas tiba di Bir Ali, tempat mikot, ya. Rupanya mereka istirahat sejenak. Abu Basir ini dengan hikmah ilahi, gitu kan? Berhasil mengambil pedang salah seorang dari orang Quraisy, dibunuh sama dia. Yang satu lagi dikejar. Nah, orang Quraisy ini yang sedang dikejar tidak ada tempat terdekat menyelamatkan diri kecuali Madinah. Kan Bir Ali sudah keluar Madinah ya. Kembali lagi nih dia. Jadi sekarang terbalik, Abu Basir yang ngejar gitu. Lari nih satu orang sampai ke dalam masjid. Waktu masuk ke masjid, ini baru kejadian baru berapa saat gitu kan. Ini penuh dengan debu keringatan. Kata Nabi SAW, mau tuh lihat, orang ini telah melihat kematian nih. Ini jelas orang ini dalam keadaan orang kelihatan ketakut. Dia bilang, temanku sudah dibunuh, aku juga akan dibunuh gitu. Lalu Abu Basir masuk. Abu Basir langsung mengatakan, ya Rasulullah. Ya, ini kalimatnya dia bilang, ya Rasulullah. Sesungguhnya anda telah menjalankan kesepakatan anda. Tadi waktu saya ditawan, saya datang dari Mekah ke sini, memang saya sudah ditawan kan. Dan anda sudah mengembalikan saya, cuma saya yang lepas. Tengah jalan nih, saya yang lepas. Berarti ini bukan urusan anda lagi ya Rasulullah. Ini urusan saya sudah, gitu kan? Kata Nabi SAW, benar. Benar, memang Nabi sudah. Kata orang Quraisy itu yang satu orang, ya Muhammad, kesepakatan. Kata Nabi SAW, saya sudah serahkan dia. Kamu yang lepasin, gitu kan? Siapa suruh kamu lepasin, gitu kan? Wah, akhirnya ini orang Quraisy tidak tahu harus buat apa. Tapi Nabi SAW melarang membunuhnya. Jangan dibunuh nih. Lalu Abu Basir bilang, ya Rasulullah, izinkan saya tinggal di Madinah. Kata Nabi SAW, tidak bisa ya Abu Basir. Kesepakatan, tidak boleh. Kalau itu dia bilang, ya Rasulullah, kalau begitu izinkan saya tinggal di mana saja saya mau. Asal jangan balik ke Mekah. Kata Nabi SAW, kau punya hak. Karena saya sudah berikan sebenarnya ke mereka untuk kamu dibawa ke Mekah. Tapi kamu lolos, bukan lagi tanggung jawab saya. Kata Abu Basir, baiklah. Lalu Nabi SAW sempat ucapin kalimat, didengar oleh Abu Basir dan didengar oleh sahabat-sahabat, dan ini nyebar ke seluruh orang Islam yang masuk Islam di luar Madinah. Gitu kan? Kata Nabi, orang ini pandai dan cerdas. Gitu. Kata Nabi SAW, oh kalau saya kata, oh andai saja ia bersama beberapa orang yang membantunya, maka niscaya dia akan menyalakan peperangan. Memang Nabi SAW ini targetnya Mekah. Sebenarnya secara histori Nabi targetnya Mekah harus takluk nih, tapi belum ada perintah, gitu kan? Maka Nabi bilang, orang ini cerdas dan pintar nih. Kalau seandainya ada orang-orang yang membantunya, maksudnya orang-orang yang bukan dari Madinah, orang yang seperti dia yang masuk Islam, bergabung jadi pasukan, maka terjadilah api peperangan gitu. Ini isyarat ya, kata para ulama sirah, isyarat dari Nabi SAW agar Abu Basir meneruskan perjuangannya. Juga di sisi lain penjelasan hukum kalau perbuatan seperti ini tidak merusak kesepakatan, karena Nabi SAW sudah jalankan gitu. Jadi kas cerita, Abu Basir rupanya tidak balik ke Mekah, tapi dia datang ke wilayah, satu wilayah namanya wilayah Ishq. Kalau mungkin teman-teman kalau masih ingat, pernah saya jelaskan wilayah Ishq ini teman-teman, wilayah antara Madinah dengan Syam, Madinah dengan Syam. Ada satu wilayah Ishq ini penuh dengan kebun-kebun, rimbun gitu. Ada naungan air ya, ada air di situ, ada kayak sungai, bukan sungai lah ya, air yang tertampung gitu. Jadi di situ subur sekali dan selalu kafilah Quraisy lewat di situ. Abu Basir ini enggak pulang ke Mekah, dia datang ke situ. Dia bisa hidup, ada pohon-pohon, ada buah-buahan diambil sama dia. Bebas, gak ada yang punya. Minum air. Setiap lewat kafir Quraisy diserang sama dia. Abu Basir satu orang ini. Buat masalah, gitu kan. Nyerang, ganggu. Kafilah ini ada yang sempat dibunuh sama dia, ada yang diambil hartanya. Kemudian ada yang sempat lolos lah. Terdengar berita di Mekah nih. Tersebar di Mekah. Rupanya dari Mekah, masih ingat tadi kisah Abu Jandal ya. Anaknya Suhail bin Amr. Rupanya Abu Jandal ini dengar nih. Abu Basir ini, dan Nabi SAW biarin, lari dia, tengah malam lari, bergabung sama Abu Basir nih, bergabung mulai dua orang nih, gitu kan, bikin kacau, nyerang, bunuh, pukul, lari, gitu kan. Gitu aja kerjanya, pokoknya takut-takutin. Akhirnya makin banyak orang yang sudah masuk Islam di Mekah yang tahu, dengar, mereka lari semua nih. Sampai terkumpul 70 orang. Gitu. Makin besar gitu. Terus mulai mereka menyerang gitu. Ya. Akhirnya Quraisy mengirim surat kepada Nabi SAW. Bagaimana kesepakatan hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku tetap pada kesepakatan. Kata Quraisy, lalu bagaimana dengan Abu Basir dan teman-temannya? Kata Nabi SAW, saya tidak bertanggung jawab, tidak ada urusan. Kata Quraisy, kalau kami perangi dia, kau tidak akan ikut campur? Kata Nabi SAW, tidak ikut campur. Baiklah, diutus pasukan. Ini wilayah Isyk, teman-teman sekalian, wilayah yang luas. Padang pasir yang luas. Dan pasukan Quraisy sudah datang ke sana, Abu Basir sengaja tidak temui. Mereka nunggu sampai berhari-hari, enggak ada Abu Basir gitu. Kafilahnya lewat, dibiarin sama Abu Basir. Begitu pasukan ini pulang, Abu Basir muncul lagi sama teman-temannya. Ganggu lagi kafilahnya mereka, gitu kan. Mereka bingung nih, makin hari makin besar jumlah, sampai terkumpul 300 personil. Ini semua dari orang-orang yang masuk Islam yang tahu kalau mereka ke Madinah pasti Nabi enggak terima karena kesepakatan. Tapi Nabi izinkan di tempat lain karena kesepakatan cuma Madinah sama Mekah. Tempat lain silahkan gitu loh. Maka yang terjadi terkumpul 300 orang. Abu Basir terus melebarkan serangannya sampai akhirnya Abu Basir menyerang kafilah-kafilah yang membawa makanan ke Mekah. Jadi mendekati Mekah. Sampai dekat Mekah, di Mekah itu rupanya ada kafilah-kafilah khusus yang dari negeri Syam bawa-bawa makanan gitu kan. Itu diserang sama Abu Basir. Akhirnya Quraisy merasa terganggu. Sampai berhari-hari enggak ada makanan di Mekah nih. Akhirnya Quraisy mengutus Abu Sufyan. Datang Abu Sufyan ke Madinah. Ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, aku menuntutmu pada hak rahim di antara kita dan kami menarik khusus poin itu. Semua orang muslim yang lari dari Mekah ke Madinah enggak usah kembalikan ke kami." Yang dulu kan gitu, kalau dari Mekah hijrah Madinah harus kembali. Sekarang enggak usah kembalikan, ambil saja di Madinah. Ini ngacoin kita nih gitu. Dan panggil Abu Basir supaya tinggal di Madinah gitu. Kata Nabi SAW, baiklah. Dipanggil Abu Basir, akhirnya Abu Basir kembali ke Madinah dan masuk tinggal di Madinah. Nabi SAW pada saat itu memanggil Umar, lalu berkata, "Hai Umar, bukankah kau dulu berkata di Hudaybiyah kalau ini penghinaan terhadap agama kita? Kan kau bilang ini kan, hinakan agama kita segala gini. Kau sudah lihat? Lihat apa efeknya gitu. Sekarang Quraisy pun datang, Abu Sufyan raja mereka datang ke Madinah. Mohon-mohon minta maaf. Allah punya cara. Abu Basir ini satu orang, bisa jadi 300 orang. Mengalahin dan keluar dari kesepakatan. Sampai mereka mohon-mohon." Kata Umar, "Benar ya Rasulullah. Sungguh aku mengakui kalau pendapat anda lebih berkah daripada pendapatku." Baik, ini kisah yang pertama atau berhubungan dengan yang pertama dalam penutupan kita, masalah kisah Abu Basir. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sebagai penutup adalah kita mentadaburi surah Al-Fath lengkap, 29 ayat turun pada saat itu. Dan sekarang sekaligus kita jawab semuanya teman-teman sekalian, pertanyaan diantaranya kenapa Allah Azza wa Jal tidak membuat muslimin masuk ke Mekah pada saat itu. Ternyata ada alasannya penting sekali. Nanti akan kita jelaskan di ayatnya. Kita mulai dengan ayat 1, surah Al-Fath, surah nomor 48 ayat 1 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Di sini ulama, jumhur ulama sepakat mengatakan kemenangan ini adalah kesepakatan Hudaybiyah. Jadi di mata muslimin awalnya ini kekalahan ya. Sahabat sampai sempat emosi segala, tapi ternyata ini kemenangan. Allah mengatakan, sesungguhnya kemenangan yang besar. Kenapa? Dakwah mulai nyebar, gitu kan? Kemudian muslimin mau nyerang siapa saja, Quraisy tidak ikut campur. Tidak bisa ikut campur. Kesepakatannya begitu. Nabi SAW nanti akan perangi Yahudi di Khaybar, Quraisy tidak boleh ikut. Sama sekali. Ini mempermalukan nama mereka di Jazirah Arab kalau mereka ikut-ikutan. Dan pada saat setelah Khaybar, nanti kita akan lihat ada penyerangan Mekah nanti, 2 tahun kemudian. Ya, kemudian menang juga, ada perang Hunain, ada perang Taif, ya, kota Taif. Nanti akan semua itu akan ada penjelasan pada saat kita masuk pada poinnya insyaallah. Ayat kedua, yaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Di sini kata ulama ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Makna daripada dosa di sini beda dengan dosa manusia kayak kita biasa. Maksudnya adalah dakwah Nabi SAW di Mekah yang 13 tahun itu ternyata tidak sesempurna sekarang. Dan itu di dalam alam kenabian 13 tahun berdakwah mestinya sudah sampai dakwah. Tapi belum. Allah SWT membahasakan itu dengan mengatakan agar kami membersihkan kesalahanmu, kekurangan dalam dakwah dulu, gitu kan? Dan Allah ingin membawamu ke jalan yang lurus, kau akan menyebarkan agama ini. Itu maksudnya. Ayat ketiga, wa yansurakallahu nasran aziza, dan mulai sekarang Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Banyak sekarang pertolongan akan datang kepada kamu, bertubi-tubi akan menang. Ayat keempatnya, Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang beriman supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya sini ketenangan pada saat itu ya, waktu mau dibaiat, gitu kan, di bawah pohon tadi, Allah berikan ketenangan. Mereka mau berkorban untuk itu. Itu bukan hal yang ringan, karena mereka tidak punya persiapan perang, gitu kan. Tiba-tiba disuruh hadapin pasukan yang besar. Tentara langit dan bumi, ulama tafsir mengatakan adalah orang-orang seperti malaikat misalnya, kemudian ada binatang-binatang, angin tofan dan seterusnya. Allah SWT bisa menggerakkan apapun, seperti misalnya kasus Ababil yang menghancurkan Abraha burung ya. Itu yang dimaksud dengan binatang-binatang. Kemudian malaikat-malaikat yang hadir di perang Badar gitu kan. Kemudian juga adanya angin taufan yang menghancurkan pasukan Quraisy di perang Ahzab ya. Pasukan Ahzab yang dihancurkan oleh Allah SWT di malam hari dengan angin yang kencang. Kemudian ayat kelima, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyiatihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Supaya dia Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia membersihkan kesalahan-kesalahan mereka. Maksudnya dengan adanya jihad, dengan adanya kesabaran, ini akan membersihkan dosa-dosa. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Allah SWT kadang-kadang datangkan cobaan, justru kebaikan bagi orang beriman itu. Orang yang kalau dicoba teman-teman sekalian, dia akan fokus kepada ibadah. Orang kalau lagi sakit berat, lagi sakit parah, lagi ada masalah atau utang yang besar, kalau diajak maksiat, tidak mau dia. Ya. Orang kalau lagi sakit, ke diskotik, mana mau orang ke diskotik. Mana mau orang yang pergi berbuat dosa itu yang lagi santai-santai, lagi enggak ada kegiatan. Nah itu. Jadi ada hadis Nabi yang berbunyi innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ujian ini ternyata membuat apa? Dia makin dekat dengan Allah, gitu kan? Karena kita kalau lagi ada masalah, kita kemana nih arahnya nih? Dan kalau dia larikan ke doa, ke sujud, nangis sama Allah, istighfar, maka dia akan dapat ketentraman jiwa. Sampai kata ulama, cobaan itu kalau datang untuk memangkas sebenarnya ya masa waktu hidup di dunianya agar berisi semua dengan pahala dan pengampunan. Itu yang dimaksud kan gitu. Jadi tadi sahabat sudah jalan dari Madinah berhari-hari, keringatan nunggu di kemah, panas enggak kita sekarang gitu kan. Kemudian di depan mata ada Musa yang akan membunuh, lalu disuruh membaiat dan seterusnya. Terus kemudian disuruh cukur rambutnya, pulang membawa kembali hadiyunya dan seterusnya. Ini semua adalah pengorbanan. Kata Allah, itu akan membersihkan dosa-dosa mereka, akan memberikan derajat mereka, gitu kan? Dan Allah akan berikan kemenangan yang besar. Lalu ayat 6-nya, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannin. Adh-dhannina billahi dhannas sau' 'alaihim da'iratus sau' wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan supaya dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi maksudnya di sini teman-teman sekalian, orang-orang munafik di Madinah, ternyata nanti kita akan jelaskan pada saat kita jelaskan awal nanti peperangan Khaybar, waktu Nabi SAW balik ke Madinah, Nabi akan sampaikan berita gembira Kalau pasukan sekarang akan dibentuk dan akan menyerang Khaybar, dan Allah janjikan kemenangan. Dan Khaybar ini terkenal punya banyak kekayaan, kebun-kebun kurma, hartanya orang Yahudi banyak. Maka orang-orang munafik yang tadinya tidak mau ikut waktu umroh gitu kan, awal ingat tadi, mereka kan bilang, ini Muhammad gila nih pergi nih. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan itu, ya, lalu mereka mengatakan, mereka pasti akan dibantai oleh Quraisy. Lagi panas suasana kan gitu. Maka Allah mengatakan justru Allah akan mengadab mereka. Mereka akan menyesal kenapa tidak ikut. Karena nanti Nabi SAW waktu bilang, ayo perang Khaybar, pasti Allah berikan kemenangan. Datang nih orang-orang munafik. Ya Rasulullah, maafkan kami. Kami memang dilalaikan dengan harta dan anak-anak kami. Kami sekarang mau berjihad, kami mau mati syahid, kami mau ikut. Karena mereka dengar, Nabi sudah bilang pasti menang. Berarti banyak ghanimahnya. Gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Setelah mereka terus saja mengatakan, kami mau mati syahid, kami mau begini. Kata Nabi, baiklah. Yang mau ikut keluar selain orang-orang yang ikut di kesepakatan Hudaybiyah, boleh ke Khaybar. Tapi tidak ada ghanimah. Nanti kalaupun menang, enggak dapat ghanimah. Ghanimah cuma untuk orang-orang yang hadir di Hudaybiyah. Gitu kan? Maka tidak satu orang pun ikut. Jadi ketahuan nih, bongkar kedoknya gitu. Jadi orang-orang munafik ini punya, begitulah ya. Laki-laki dan perempuan. Dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan masuk dalamnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Mekah. Pasti Allah akan hukum mereka. Tiba saatnya sekarang akan terjadi peperangan-peperangan yang akan memenangkan Nabi SAW. Mereka berprasangka buruk kepada Allah, maksudnya mereka tidak percaya dengan syariat Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka. Serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 7. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kanallahu azizan hakima. Dan ketahuilah, kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah punya tentara. Semuanya makhluk Allah ini bisa bergerak. Bisa Allah SWT jadikan sebagai penyebab pendukung atau dukungan terhadap mukminin. Lalu Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu dengan risalah beliau. Kata Nabi, kata Allah SWT tentang beliau untuk para sahabat pada saat itu dan juga sekaligus menegur orang-orang munafikin dan pelajaran besar buat kita sekarang yang sudah beriman. Untuk mempertahankan Bapak Ibu sekalian sampai mati saja, udah masuk surga. Pasti itu sebuah janji. Kata Allah SWT, Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus kau hai Muhammad sebagai saksi. Benar-benar kau adalah utusanku. Pembawa berita gembira. Berita gembira maksudnya bagi orang yang patuh. Kan kita tahu kalau kita patuh misalnya kita sholat, puasa. Kan ada fadilah-fadilahnya kan. Nah itu berita gembira kan. Lakukan ini dapat ini, lakukan ini dapat ini. Haji begini, umroh begini, sedekah begini, sholat begini. Ada semua pahalanya. Dan juga nadhira. Pemberi peringatan bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Zina, riba, dan seterusnya ada hukumannya. Maka itu ciri Nabi SAW. Beliau membawa berita gembira bagi orang yang patuh dan juga peringatan bagi orang yang durhaka. Ayat 9-nya, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Supaya kalian semua jadi tahu bagaimana beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, berjuang untuk agamanya, kalau ini memang benar, membesarkannya, maksudnya mengagungkan Allah, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Semua itu agar hidup kalian isinya hanya menyembah Allah. Ayat ke-10. Innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha yadullahi fauka aidihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Wa man awfa bima ahada alaihullahu faysayu'tihi ajran azimah. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, hai Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Jadi yang baiat di bawah pohon tadi, mereka sebenarnya sudah janji setia kepada Allah itu. Tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya Allah mendukung mereka. Dan barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Kalau ada di antara tadi yang 1398 orang itu tidak ya membaiat Nabi SAW atau tidak mengikuti Nabi waktu mau pulang ke Madinah, mereka coba melanggar, maka akan ada hukumannya. Dan barang siapa yang menepati janjinya, Rasulullah SAW tadi kalau suruh perang-perang, kalau suruh pulang-pulang, siapa yang menepati janjinya? Karena Allah atau kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Ayat 11. Sayaquru lakal mukhallafuna minal a'rabi syagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kanallahu bima ta'maluna khabira. Orang-orang badui di sini adalah orang-orang munafik maksudnya ya, yang tertinggal tidak ikut di Hudaybiyah di Madinah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan kalimat ini kenapa? Karena tadi saya bilang, waktu Nabi SAW tiba di Madinah, langsung Nabi bentuk pasukan untuk ke Khaybar. Pasti menang. Ada ghanimah banyak. Nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan masalah itu. Maka mereka bilang, sungguh harta dan keluarga kami telah mengharangi kami. Mohon ampunlah buat kami ya Rasulullah. Mereka mengucapkan kata Allah dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Lihat ayat berbicara luar biasa kejadian pada saat itu ya. Allah bongkar dan ini luar biasa mentadaburi ayat. Betul-betul turun pada saat kejadian itu. Maka siapakah gerangan yang dapat mengatakan kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang bisa menghalangi kalian? Atau siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia Allah menghendaki kemudaratan bagi kalian atau jika dia menghendaki manfaat bagi kalian. Kalau seandainya Allah mau kalian dapat musibah walaupun kalian tidak ikut ke Hudaybiyah, tidak ada peperangan pun, kalian akan kena. Atau Allah ingin memberikan manfaat, siapa yang bisa menahannya? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat 12. Bal dhanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika dhalika fi qulubikum wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sawi wa kuntum qauman bura. Tetapi kalian menyangka bahwasanya rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali ke keluarga mereka selama-lamanya. Maksudnya orang-orang munafik tadi kan, ini kalau keluar ke Hudaybiyah ini pasti dibantai oleh Quraisy. Mereka menyangka tidak akan mungkin selamat lagi pulang ke Madinah. Dan syaitan telah menjadikan kalian memandang baik dan dalam hati kalian prasangka itu. Dan kalian telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kalian menjadi kaum yang binasa. Ayat 13. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang menyala-nyala. Jadi di antara mereka, ya ini orang-orang yang munafik ini sudah tahu semua kejadian ini, masih tidak mau juga beriman, maka pasti akan masuk ke neraka jahanam. Ya. Ini juga ada pelajaran sedikit teman-teman, saya tulis di dalam tulisan saya, jangan pernah menunda sebuah amal. Kalau ada amal baik, jangan pernah tunda. Karena, jangan pernah menunda sebuah amal baik dan bergabunglah segera bersama orang-orang beriman. Karena tidak ada waktu pengulangan atas sebuah kejadian. Kasus misalnya baiat Ridwan, hanya dengan keluar umrah bersama Nabi SAW, baiat di bawah pohon, ya Rasulullah kami siap, dapat jaminan surga. Dan ini mustahil terulang sampai kapanpun. Jadi orang-orang yang tidak ikut di Madinah udah nyesal tuh, ya. Sungguh penyesalan yang tidak akan pernah berguna. Sama kasus begini misal, ada tetangga meninggal dunia. Contoh kecil saja. Lalu kita anggap, sudahlah gampang nanti sebentar. Sampai jenazahnya diantar ke masjid, sampai disolatin, sampai dikubur ke kuburan. Kita anggap remeh. Begitu selesai, ternyata dengar ceramah. Oh, mensolati jenazah pahalanya satu kirat, satu gunung. Oh ya, ngantar jenazah sampai dikuburkan satu gunung lagi. Terus nyesal, kira-kira ada manfaatnya? Sudah tidak ada manfaatnya pada saat itu ya. Mungkin kalau kedepannya dia lakukan ibadah itu ya oke. Tapi sekarang pada saat ini dia biar berusaha mensuruh gali kembali kuburan tidak mungkin. Sudah lewat waktunya gitu kan. Jadi kalau ada orang-orang beriman teman-teman lagi melakukan satu perbuatan baik, jangan tunda, ikut sama mereka. Masjid lagi dibangun, kita sumbang. Jangan tunggu nanti, oh nanti gampang. Akhirnya masjidnya sudah selesai. Sudah telat, kita mau suruh bongkar lagi, gak mungkin lah. Gitu kan, sudah jadi gitu kan. Saya pernah gitu subhanallah, ada orang nyumbang, kemudian udah tertutup, lama, Ustaz saya mau nyumbang, sudah gak bisa, udah tertutup, udah gak bisa lagi, udah gak ada, sudah selesai. Gimana, sudah selesai, udah gak mungkin, karena itu sudah diambil oleh orang-orang cepat, orang yang segera. Makanya bersegera dalam amal soleh itu penting, jangan tunda, karena peluangnya belum tentu terulang yang sama. Ayat 14, walillahi mulkus samawati wal ard. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jangan pernah takut dengan siapapun. Dan jangan pernah bergantung kecuali kepada Allah SWT. Tidak perlu. Ingat hadis kursi yang sering saya ulangi. Kata Allah SWT, hai anak Adam, kalau kau yakin dengan kerajaanku, maka tidak usah bergantung pada kerajaan siapapun. Gak usah, mau raja, mau presiden, tinggalin semua. Allah pemilik langit dan bumi, ini raja kita. Gitu kan? Maka ini luar biasa, kata Allah SWT, dan hai anak Adam, kalau seandainya kau gantungkan nasibmu padaku, semuanya ya Allah, semuanya ya Allah, ngeluhin apa saja, minta makan, minta minum, minta apa saja, selalu angkat tangan ke langit, ya Allah, ya Allah, maka aku akan penuhi semua kebutuhanmu. Dan hai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu kepada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu itu, dan tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Muter-muter pun, yang kau makan yang aku takdirkan, yang kau minum yang aku takdirkan, tetap semua ikut takdirnya Allah. Lalu untuk apa bergantung pada selain Allah? Ini makna ayat yang luar biasa. Allah kepunyaan, hanya kepunyaan, hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, semuanya nih. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dia kehendaki, segera taubat kalau buat salah, dan mengazab siapa yang dia kehendaki, semua akan kena hukumannya. Fir'aun habis, Namrud habis, siapapun berbuat zalim habis ceritanya. Berapa lama dia mau bertahan dengan kezalimannya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 15. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalamallah. Kullan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. فَسَيَكُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْكَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang-orang munafik itu berkata, yang tertinggal, ya, orang-orang badui dan orang munafik yang tertinggal itu akan berkata, apabila kalian berangkat untuk mengambil harta rampasan perang, maksudnya sudah mau ke Khaybar, ya, nanti setelah ini kan ada perang Khaybar, biarkan kami, niscaya kami akan mengikuti kalian. Maka mereka hendak merubah janjinya Allah. Artinya enggak mungkin gitu kan. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Kalian tidak boleh ikuti kami. Demikianlah Allah telah menetapkan hukum sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kalian cuma dengki pada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali. Jadi waktu disampaikan pun, perintah Allah enggak boleh ikut ke Khaybar, hanya ikut di Hudaybiyah. Mereka bilang, datang ya Rasulullah, kami mau jihad, kami mau begini, selalu gitu kan. Maka pada saat dikatakan tidak bisa, hukum Allah begini, mereka masih bantah lagi. Mereka masih bantah. Mereka masih mengatakan lagi, kalian cuma dengki pada kami. Ayat 16. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal itu, kalian, kamu akan diajak, atau kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalian akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maksudnya kalian akan mati atau mereka mati. Ini yang kalian mau datangin Khaybar nih, kuat nih. Diingatkan dari sekarang, mau ikut, ini pasukan kuat yang kita akan hadapin, gitu kan. Tapi ada janji kemenangan. Maka jika kalian patuh ajakan itu, kalau kalian betul mau berperang, maka niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Dan jika kalian berpaling, kalau kalian betul-betul ikhlas, Islam, mau memang betul-betul berperang, kalian akan dapat pahala yang besar. Ya, dan kalau kalian berpaling, pada saat tiba di sana kalian melarikan diri, niscaya dia Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Ayat 17-nya. Laisa 'alal 'ama harajun wala 'alal 'araji harajun wala 'alal maridi haraj. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adaban 'alima. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta. Ini ayat ini menjelaskan uzur orang yang tidak berjihad. Orang buta enggak bisa jihad, gitu kan? Tidak ada dosa bagi orang yang buta, orang yang pincang, atau orang yang sedang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Lalu ayat 18 tadi yang sudah kita bacakan tentang bayat Ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وعثابهم فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Maksudnya nanti akan menang di Khaybar, akan menang di Mekah, akan menang di Hunain, gitu kan. Nanti akan ada peperangan-peperangan selanjutnya, semuanya kemenangan dan harta rampasannya banyak sekali. Perlu teman-teman garis bawahi juga, pohon yang dimaksudnya adalah pohon yang ada di wilayah perbatasan haram, dan di zaman Umar bin Khattab suruh menebangnya. Makanya pohon ini sudah tidak ada, gitu kan. Karena pada saat itu orang-orang sudah banyak datang-datang, ada yang minta-minta berdoa di situ, ada yang sholat di situ. Maka sama Umar ditebas, dipotong, maksudnya dihancurin pohon itu. Dan Umar mengatakan, tidak boleh ada yang menjadikan tempat ini sebagai tempat ibadah. Kalau dibiarin maka akan jadi kacau semua nih, gitu kan. Karena waktu itu Nabi SAW hanya membaiat di bawah pohon itu saja, gitu. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan ayat 19, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Orang-orang yang hadir di Hudaybiyah yang ikut perang pasti menang terus dan mereka akan dapat banyak ghanima, dan adalah Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat 20, وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak. Mulai sekarang hai mukminin, kalian akan dapat kemenangan-kemenangan, kalian akan dapat harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil, dan disegerakan harta rampasan ini untuk kalian, maksudnya Khaybar. Nanti habis ini kalian pasti akan menang lawan Khaybar dan kalian akan dapat banyak ghanimah. Dan dia Allah menahan tangan manusia dari membinasakan kalian, ya, agar kalian bersyukur. Maksudnya Allah SWT juga menahan Quraisy tidak menyerang pada saat itu. Ya, dibiarkan Allah SWT membuat Quraisy ragu, bimbang. Serang atau enggak ya. Padahal Quraisy 3.000 orang. Dan belum lagi kekuatan yang ada di Mekah, gitu kan. Pada saat itu sebagian riwayat menjelaskan jumlah orang-orang kafir di Mekah itu bisa di atas 10.000 orang. Mereka bisa keluar memerangi 1.400 orang ini. Tetapi Allah menahan mereka. Mereka tidak menyerang karena mereka bimbang. Dan dia Allah telah menahan tangan manusia dari membinasakan kalian atau memerangi kalian, agar kalian mensyukurinya, mensyukuri Allah. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia Allah menunjuki kalian ke jalan yang lurus, cara yang benar untuk memenangkan peperangan. Ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Khusus ayat 21 ini yang dimaksud dengan lam taqdiru 'alaiha, kota atau wilayah yang belum kalian mampu, adalah nanti kita jelaskan setelah Perang Khaybar ada perang pembebasan kota Mekah, lalu ada pada perang kota Taif. Taif ini tidak sempat takluk. Dan ini tafsir yang pertama dimaksud dalam ayat 21 adalah kota Taif yang belum Allah berikan kesempatan untuk memenangkan peperangan di situ. Ada juga makna tafsir yang lain adalah wilayah-wilayah yang belum dijangkau oleh sahabat, yaitu di luar Jazirah Arab. Karena pada saat itu kemenangan Allah sudah janjikan ya, tapi masih nyebar di sekitar Madinah. Mekah, Madinah, seluruh Jazirah Arab nantinya. Nanti di zaman Abu Bakar sama Umar baru nyebar ke, ya, ke negeri Syam, baru ke Persia, baru ke Afrika, gitu kan. Jadi ada wilayah-wilayah yang Allah sudah janjikan menang-menang semuanya, tapi belum kalian mampu. Karena belum saatnya sekarang, tapi pasti menang. Nanti pasukan muslimin akan menang. Allah sudah janjikan dari sekarang. Kemudian ayat 22, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaul adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Dan sekiranya orang-orang kafir mau memerangi kalian pada saat itu, pasti mereka akan berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula penolong. Maksudnya Allah SWT menekankan, kalau pada saat itu pun di Hudaybiyah, kalian yang saya perintahkan adalah nyerang, pasti kalian akan menang. Tapi Allah belum izinkan, belum saatnya pada saat itu. Ada alasan lain nanti. Ya. Ayat 23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebuah ketetapan yang telah berlaku sejak dahulu, maka kalian sekali-kali tidak akan bisa mengubah ketetapan Allah. Jadi kalau Allah tentukan akan terjadi, Allah tidak tentukan tidak akan terjadi. Apapun kalian usahakan, kalian mau jengkel, kalian mau sakit hati, kalau Allah bilang enggak jadi, enggak jadi. Jadi, gitu kan? Maka ini sunnatullah, enggak mungkin berubah. Ayat 24. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min qabl min ba'd. Bi batni Makkah min ba'di an azfarakum 'alayhim. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan dialah Allah yang telah menahan tangan mereka memerangi kalian dan menahan tangan kalian untuk memerangi mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayat 24 ini sebenarnya menjelaskan tentang nanti pembebasan kota Mekah. Nanti pada saat muslimin masuk 10.000 pasukan itu menyerang Mekah, itu tidak jadi, tidak ada peperangan padahal sudah masuk ke Mekah. Orang Quraisy menyerah, sahabat juga ditahan oleh Nabi SAW untuk tidak membunuh. Kecuali orang-orang tertentu, nanti kita jelaskan pada saat pembebasan kota Mekah. Jadi Allah menjelaskan, Allah lah yang telah membuat itu. Menahan tangan kalian, tidak membinasakan mereka, dan juga mereka tidak melawan kalian. Sehingga kemenangan nanti di Mekah jelas. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala di ayat 25 teman-teman menjelaskan kenapa juga alasannya. Pada saat itu sahabat tidak langsung disuruh masuk Mekah saja. Padahal bisa kan, dijanjikan kemenangan. Kok bisa? Ini alasannya yang tadi saya bilang, ayat 25. Ternyata di Mekah teman-teman sekalian ada orang-orang yang sudah beriman, gitu kan? Tapi menyembunyikan imannya, dan banyak jumlahnya, bukan sedikit. Cuma sahabat-sahabat enggak tahu mereka itu sudah beriman karena mereka sembunyikan imannya. Allah tahu mereka. Kalau kalian masuk ke Mekah lalu kalian perang dan kalian menang, kalian akan membantai mereka. Maka bisa saja orang beriman juga masuk. Karena pada saat perang sudah terjadi, kalau ada orang mau syahadat, tiba-tiba waktu mau dibunuh langsung syahadat, kan bisa saja orang ragu gitu. Allah katakan begini, huwallazi humulladina humulladina kafaru wasadduqu malil masjidil harami wal hadya ma'kufan ay yabluga mahilla walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban 'alima. Mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian untuk masuk ke Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban tadi hadyu sampai ke tempat penyembelihannya, dan kalau tidaklah karena laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan yang mukminah yang tidak kalian ketahui dalam Mekah, ya, ini maknanya ya, yang kalian tidak ketahui di dalam Mekah bahwa kalian akan membunuh mereka yang menyebabkan kalian akan ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan kalian, tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian dari memerangi mereka. Maksudnya, kalau kalian tadinya mau masuk Mekah nih, dan Allah izinkan, maka bisa terjadi, kalian tidak tahu di Mekah itu ternyata Allah menahan sahabat tidak menyerang pada saat Hudaybiyah, justru karena Allah tahu di Mekah banyak laki-laki dan perempuan yang beriman. Dan kalian tidak tahu mereka itu. Allah tahu mereka. Kalau kalian masuk, kalian akan membunuh nanti mereka. Dan kalau kalian membunuh orang beriman, maka akan menimpa kesusahan buat kalian. Nanti akan nyesal, nanti akan bagaimana gitu kan, itu kesusahan kata Allah. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, siapa yang masuk Islam Allah mudahkan, sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih. Kalau bukan karena orang-orang beriman di Mekah itu, ya, yang mereka tidak bisa hijrah ke Madinah, kalau bukan karena mereka bercampur baur dengan orang kafir, sudah lama Allah binasakan orang-orang kafir di Mekah itu. Ayat 26. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Khusus kalimat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy yang tadi sombong-sombongin diri tuh, ya, termasuk perilakunya Urwah bin Mas'ud yang sempat memancing emosi. Itu semua perilaku Suhail bin Amr yang menolak tulis Bismillahirrahmanirrahim, yang menolak utusan Allah dan Rasulullah di situ. Kata Allah, orang-orang kafir itu menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Bodoh itu, karena mereka tidak ngerti. Lalu Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulnya. Sudah, Nabi SAW dimasukkan ketenangan dalam hatinya, lalu suruh hapus Ali. Hapus saja, ikuti saja mereka. Kalau Allah tidak turunkan ketenangan dalam hati Rasul, Rasul juga akan emosi. Tapi Allah mengatakan, Allah masukkan ketenangan ke dalam hati Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat tauhid. Mereka berpegang pada kalimat la ilaha illallah, agama Allah, dan kalimat takwa itu maksudnya kalimat tauhid ya. Jadi kalau diterjemahkan Quran antum cuma kalimat takwa itu berarti kalimat tauhid, mengesakan Allah, kepatuhan, dan adalah mereka berhak dengan kalimat tauhid itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Lalu ayat 27. Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Ayat 27 ini menjelaskan tentang mimpi Nabi SAW sebelum kesepakatan Hudaybiyah. Mimpi masuk ke Mekah, tadi saya bilang tawaf bersama para sahabat. Allah bilang, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sungguhnya kalian semua pasti akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kalian dan mengguntingnya, sedang kalian tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Maksudnya di sini pasti akan masuk Nabi SAW dan kalian hai muslimin ke Mekah, tapi bukan sekarang, tahun depannya. Nanti kita akan lihat 2 tahun kemudian ya, Fathu Makkah itu tahun depannya mereka akan masuk umrah, namanya Umratul Qada, nanti kita pelajari ya. Jadi kan tidak boleh masuk umrah pada saat itu kecuali tahun depan ya. Tahun depannya Nabi SAW akan masuk dan betul-betul tawaf dalam kondisi aman. 3 hari mereka keluar tinggalkan Mekah karena ada sepakatan sama orang-orang Quraisy. Setahun kemudian ya, tepatnya 2 tahun dari Hudaybiyah, pembebasan kota Mekah. Selamanya muslimin bisa nikmatin Mekah itu. Ayat 28, 2 ayat terakhir ini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Berita gembira buat kita wahai Bapak Ibu sekalian. Ini berita gembira untuk seluruh muslimin. Jangan ragu dengan kebenaran agama Allah ini. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diciplak, diikutin dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Pasti kalau kita dakwahin ini, kita akan menang. Benar, ini janji Allah. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Tidak usah kalian butuh yang lainnya. Allah lah cukup dijadikan sebagai pegangan. Ayat terakhir teman-teman sekalian, Allah memastikan kalau Nabi SAW dan para sahabat adalah qudwah, suri tauladan kita. Dan sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil tentang ciri-ciri mereka. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaqlata fastawa 'ala suqi yujibu zurra'a liyaghida bihimul kuffar wa'adallahu alladzina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'adzima. Muhammad itu benar-benar utusan Allah, enggak ada keraguan. Ikutin dia dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat ya, yang mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ini kalau saya pribadi sebenarnya berharap agar terjemahan keras ini diganti dengan tegas ya. Karena memang dalam Islam kita disuruh tegas, bukan keras ya. Tegas. Tegas itu ini boleh ini enggak boleh, perangi atau enggak itu tegas. Keras itu lain. Keras itu kata-katanya kotor ya. Enggak baiklah gitu ya. Dalam Islam tidak ada kekerasan, tapi ada ketegasan. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir ya. Di sini tegas dalam keputusan-keputusan agama Allah. Dan mereka berkasih sayang sama mereka. Kalian akan melihat mereka cirinya sahabat selalu ruku. Tentu Nabi SAW nomor satu. Nabi SAW dan para sahabat selalu ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridohannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Di dahi mereka ada warna hitam. Ya. Ada sebagian orang mengubah makna ini mengatakan bukan yang dimaksud dengan dahi hitam. Ini keliru. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Yang pertama dahi dan hidung, baru 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 telapak kaki. Jadi memang dahi itu kalau sering sujud kepada Allah dan ikhlas, maka akan keluar tanda hitam. Itu yang dimaksud, ya. Dikatakan di sini bekas sujud. Kita tahu sujud kita letakkan kepala kita di tanah, kan? Ada yang menafsirkan makna lain, ya, cahaya nanti hari kiamat itu lain. Ini bekas sujud di wajah mereka. Jelas di sini dikatakan. Demikianlah sifat-sifat mereka telah tersebutkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka telah disebutkan dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadi tanaman yang kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Jadi maksudnya mulai dari biji yang kecil, nanti dia akan membesar, gitu kan. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tadinya muslimin dianggap remeh di Madinah, berapa jumlah mereka? Tapi Allah mengatakan mereka seperti biji yang kecil, nanti akan jadi besar, akan jadi batang pohon yang kuat dan akan kokoh, dan petani-petani akan bangga dengan tanaman tersebut. Ini perumpamaan, artinya orang seluruh dunia akan kagum dengan kaum muslimin. Walaupun jumlah mereka tadinya kecil di Madinah, tidak punya teknologi, tidak punya segala, tapi mereka akan memimpin dunia dan menjadi orang yang paling banyak penganutnya, agama paling banyak penganutnya di muka bumi ini. Allahu a'lam. Jadi itulah bahasan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, tentang masalah Hudaybiyah yang sangat agung, di mana banyak kaum muslimin yang melalaikan tentang masalah ini. Ternyata ini adalah sebuah kemenangan yang besar, dan ternyata ada satu surah lengkap turun khusus membahas masalah ini. Dan surah Al-Fatih akan kita sebutkan dalam pertemuan kita yang akan datang juga, masalah Khaybar, dan juga kita akan sebutkan dalam pembebasan kota Mekah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, tolong jelaskan latar belakang yang menyebabkan tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi di negeri Syria. Saya pribadi enggak tahu, ya. Saya pribadi enggak tahu sama sekali. Apa penyebab utamanya, saya enggak tahu. Yang saya tahu sekarang terjadi antara pemerintahan dengan masyarakatnya. Tetapi ada beberapa informasi dari teman-teman yang memang sudah terjun ke sana, yang sekarang memang lagi membawa bantuan-bantuan dari Indonesia ke sana, dan saya sudah duduk, banyak bukti-bukti yang mereka perlihatkan kepada saya. Ternyata memang kelompok rezim Bashar ini orang yang berfaham Syiah dan menganggap orang lain selain mereka itu halal darahnya, gitu kan, dari ahli sunnah wal jamaah. Dan itu memang sudah menjadi sebuah tradisi Syiah, ya. Kaum Syiah ini di mana-mana kalau mereka berkuasa membantai ahli sunnah, dan tidak sebaliknya, ahli sunnah wal jamaah tidak mungkin membantai Syiah kalau ada di wilayahnya. Enggak pernah, gitu kan. Enggak pernah ada sejarah umat Islam yang ahli sunnah wal jamaah ikuti sunnah lalu membunuh Syiah, itu enggak pernah. Asal mereka tidak mengganggu, mereka diingatkan, didakwai, tidak mau, ya sudah, gitu. Tapi kalau mereka yang berkuasa, luar biasa. Kita lihat kasusnya banyak, ya, di Syria. Di Syria sekarang ini makin gila-gilaan memang. Karena mereka sampai membunuh anak kecil, ya, mereka makin merusak fasilitas ibadah, macam-macam lah, ya. Macam-macam mereka rusak, tempat ibadah, masjid dibom, ya, dan segalanya. Dan Bashar ini termasuk salah satu rezim, salah satu sekte Syiah yang paling luar biasa, karena mereka menganggap Ali itu sebagai Tuhannya. Menganggap Ali itu uluhiyah, punya sifat uluhiyah. Ini bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan banyak orang-orang sekarang yang memang dasarnya Syiah, yang coba merusak kaum muslimin, gitu kan. Terutama di Indonesia sudah mulai itu di media-media. Mereka merusak, banyak sekali yang dirusak, gitu kan. Di antaranya isu-isu yang tidak benar, ada pembelaan. Saya kemarin diperlihatkan, ada satu orang tidak tahu kenapa dia tidak pernah ke Syria, lalu kemudian dibela-bela sama dari rezim Bashar, dan menganggap bahwasanya ini hanya permainan media. Padahal foto-foto jelas pembantaian anak kecil, dibunuh, dipukulin, dan seterusnya. Karena menganggap itu halal. Terlalu banyak di YouTube cerita tentang itu, dan mereka tidak bisa dustakan itu, gitu kan. Mereka mau seenak-enaknya, di Irak begitu. Ya, di Iran juga begitu. Dulu itu negara-negara Sunni semua dibantai, di Syria, kemudian di Yaman, gitu. Yang ada adalah penghalalan darah, hancuran masjid, yang ada adalah hasud, iri dengki, menganggap bahwasanya seakan-akan ahli sunnah membenci ahli bait. Demi Allah, ahli sunnah lebih cinta kepada ahli bait daripada mereka. Enggak ada sama sekali andilnya Syiah dalam ahli bait itu. Mereka cuma membawa-bawa nama, gitu kan. Mereka manggil-manggil, ya Hussein, ya Hussein. Mana Ali, gitu kan? Mana Hamzah? Mana sahabat-sahabat Nabi yang lainnya? Memang Abbas misalnya. Memang ini sengaja dibuat untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam, gitu kan. Jadi enggak boleh kita terpecah belah gara-gara masalah seperti ini. yang kalau teman-teman ini mau mengangkat, angkatlah kesepakatannya, gitu kan? Kenapa harus ada perselisihan pendapat yang memang dasarnya masih selisih diantara para ulama dulunya, gitu kan? Memang dulunya ulama berselisih masalah itu. Jadi hanya mengangkat masalah ini, dan ahli sunnah wal jamaah tetap saling mencintai, gitu kan? Tidak ada diantara dai-dai kita yang saling menghardik atau mengkafirkan, itu tidak benar semuanya. Jangan dibesar-besarin, gitu kan? Jangan dibesar-besarin. Ini harus difahamin. Pada saat dibahas tentang masalah jangan melakukan perbuatan ritual tertentu di kuburan misalnya, maka yang sedang dibahas ritualnya, ini enggak ada yang salah faham. Oh, tidak boleh ziarah kubur. Siapa yang bilang enggak boleh ziarah kubur itu? Dari mana ini dibesar-besarin masalahnya? Ziarah kubur sunnah, kerjakan. Cuman menambah ritual di kuburan yang diingatkan oleh para ulama. Mau dengar silakan, enggak mau dengar enggak apa-apa. Silakan. Ingat, saya cuma ingatkan satu kalimat. Kita teman-teman di muka bumi ini seperti orang yang sedang belanja di supermarket, ya. Semua boleh, bicara sama temannya boleh, pilih produk yang dia mau, tapi lewat mana? Kasir. Ada hisapnya. Teman-teman yang mendakwakan sunnah ini coba lebih hati-hati saja. Bukan maksudnya menjatuhkan, gitu kan? Lebih hati-hati. Yang ada dalilnya kerjakan, tidak dalilnya lebih baik ditinggalkan. Kan begitu, hanya itu kok. Ini enggak ribut seakan-akan sudah sebuah momok yang besar sekali. Dibesar-besarin, gitu kan? Karena sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang sangat besar yang perlu sampai tumpahin darah lah, apalah segala. Ini dari mana ini tumpahin darah? Orang muslim sama muslim mau saling membunuh, dia nggak ngerti caranya. Nggak mungkin lah itu terjadi, ya. Bagaimana apabila seorang wanita ingin menikah dengan non-muslim, yang orang non-muslim ini ingin masuk Islam dengan melalui wanita tersebut, tapi sampai saat ini non-muslim tersebut belum juga masuk Islam karena masih dilarang atau ingin menghormati keluarganya. Apakah orang ini masuk Islam hanya karena wanita tersebut, bukan karena Allah? Saya enggak tahu niatnya. Jangan tanya saya itu. Tanya saya hukumnya menikah dengan orang non-muslim atau orang yang masuk Islam, itu mungkin saya jawab. Kalau dia karena Allah atau memang dia karena niatnya karena wanita itu Allahu a'lam, gitu kan? Dan saya sarankan, saran saya, semua muslimah jangan nikah kecuali dengan mukmin. Orang muslim saja ya, itu masih banyak masalah kalau berumah tangga. Ini mau nambah PR untuk apa ini? Hah? Emang sudah habis laki-laki muslim? Banyak gitu. Oh, karena saya cinta. Bapak Ibu sekalian, cinta itu yang sebenarnya adalah pengorbanan. Setelah berumah tangga, ada pengorbanan, baru muncul cinta. Kalau baru awal tuh kecenderungan namanya. Bukan cinta itu, dusta semuanya, gitu kan. Itu cinta palsu, gitu. Jadi enggak ada. Allahu a'lam, saran saya jangan seperti itu. Ya. Baik, kita tutup dengan ini. Perjanjian Hudaybiyah ya, bukan Ubaidiyah ya. Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah Muslim diuntungkan karena dilihat Indonesia amat aman, jadi mudah berdakwah. Jadi maksud masjid-masjid jami' besar didakwahin, Ustaz. Apa ini? Saya enggak ngerti. Kalau di Indonesia aman jadi mudah berdakwah, yang dimaksud masjid-masjid jami' besar didakwahin untuk bertaubat. Saya enggak ngerti maksudnya, maaf. Iya. Jadi mungkin kita enggak bahas dulu ini. Yang jelas teman-teman sekalian, Hudaybiyah yang kita pelajari tadi, saya kasih globalnya saja, adalah kemenangan bagi muslimin dari awal pada saat itu sampai hari kiamat. Karena Allah SWT jadikan itu awal kemenangan kaum muslimin. Awal bertambah jumlahnya, awal menjadi amannya Madinah, awal terbentuknya pasukan besar, gitu kan. Dakwah melebar kemana-mana, dan alhamdulillah sampai di zaman Uthman bin Affan masuklah ya apa namanya dakwah Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia ini. Mungkin begitu dulu karena sudah lihat waktunya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati seluruh muslimin dalam manhaj Al-Kitab was-Sunnah, berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan Allah memberikan kita pemimpin-pemimpin juga yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah dan menegakkan Islam di dalam negara kita ini dan memberikan keamanan seluruh negara kaum muslimin. Dan semoga hadir di sini dan kedua orang tua kita serta seluruh muslimin dan muslimat di luar sana diampuni segala dosanya dan juga dijadikan atau digantikan dengan kemahamurahan Allah Sang Pencipta menjadi pahala. Dan semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang memiliki keturunan diberikan keturunan yang saleh dan salihah, yang pun boleh memiliki pasangan, diberikan pasangan yang soleh dan soleha, dan juga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sebagai penutup, kita tentu mengajak teman-teman sekalian untuk kembali ke web resmi di www.khalidbasalama.com. Bisa ikuti ceramah-ceramah di sana. Ada kurang lebih alhamdulillah 425 ceramah yang bisa ditonton, dan sangat terbuka. Kalau ada yang punya masukan yang positif, silahkan. Saya adalah manusia muslim biasa yang punya bisa-bisa punya salah, dan yang paling penting adalah bagaimana kita sama-sama bergandengan untuk menyampaikan agama Allah yang benar dan memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentu Bapak Ibu sekalian kalau nonton di YouTube, tolong diberikan dukungannya dengan di like, di jempol, kemudian di subscribe, bisa berlangganan di situ, juga di share, disebar kepada kaum muslimin agar bisa lebih bermanfaat buat kita semua. Mungkin begitu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.